Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tu tawafil haidi utawi iki kupam nerangno masalah tawafe wong suci. Hadil masalah tu waya haidul mar'ati qabla tawafi rukni wa qafiya soal ala badiah sami. Hadil masalah tu utawi iki la masalah waya te hadil masalah iku haidul mar'ati haid te kawit qabla tawafi rukni sedurunge nglakoni tawaf ifadah tawaf rukun. Hadil masalah itu waqa'atu mibo fiha fiadil masalah wa su'alu su'al ala arba'ati aksamin yang atasnya papat biro-biro bagian. Kismun di sak bagian ini, ingka to'a terputus apa damu khaydihim napa darah khayte nisa apa khayte mar'ah yauman ing sedina. Oleh putus biwasi to tidawain sebab lantaran obat, itu sebab disebab na obat. Baktasal namun ko ado sopo nisa, watufna lantau sopo nisa. Nah bareng bar tawaf suma ada mengkono dibalik alihina yang atas ini sa'ubu ada mudam bakda tawaf bisa usai tawaf di zaman il adat yang dalam zaman adat. Jadi ini kata kuncinya adalah jadi masalah benar-benar suma ada alihina dam. Karena berarti terjadi nakok benal khaydoten atau nakok benad dam. Ingatkan ya, ini kalau tidak henti-hentinya menjelaskan karena ini amanat ilmu. Masyhur Abu Umar bin Abdul Aziz fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron. Terus mukaddimah kitab Bukhari dan kitabul ilm itu Imam Bukhari mengutip dari Umar bin Abdul Aziz wal tusul ilma wal tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron. Kamu harus seru duduk-duduk membahas ilmu dan ilmu itu diterkenalkan wal tusul ilma, ilmu harus apa? Diterkenalkan dari kata ifsya. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron. Ilmu itu tidak akan rusak sampai sirron, sampai rahasia. Rahasia itu satu gak dibakas atau dibakas di kalangan tertutup yang tidak ahli ilm. Akhirnya muridnya sekotlo kafe darah ini jenis lagi ini sekotlok. Rambutnya gondrong, guru di Nabi Khidir, tongkatnya jokong. Lambu ini omong kusumo, serepot-repot semua itu sejak mitas. Itu goblok kira karuan. Ngomong-ngomong itu wudhu dobat, ngomong-ngomongnya lo Islam. Nah itu tidak boleh, ilmu itu harus terbuka. Nah begini kata kuncinya, saat ini bintang, Senin ini. Misalnya Senin ini perempuan itu khed. Senin ini khed. Karena kloternya, karena kloternya memutuskan besok itu harus tawaf ifadah, tawaf rukun. Terus sore ini ngombe obat. Bareng ngombe obat, lalah ingkitok. Ingkitok, Senin, Selasa, ingkitok, terus tawaf. Sebetulnya ini problemnya adalah karena setelah tawaf, Rebu misalnya, keluar darah lagi. Ini menjadi masalah, karena kata kuncinya adalah Rebu keluar lagi. Karena kalau Rebu keluar darah lagi, artinya ini ada nakok benal khaydoten, ijek fizamanil adat. Nah, nakok benal khaydoten fizamanil adat, terobadab syafi'i ku khaydun. Andai kan tidak ada alihi nadam, enggak masalah. Berarti benar-benar nako. Ini kata kuncinya karena ada alihi nadam. Berarti ini kan terjadi nako benal haidotek. Yang dalam adab Syafi'i, kalau itu visa maril adat, nakoknya dihitung head. Berarti ketika dia tawaf, meskipun ingkita udam, posisinya, statusnya head. Itu masalah. Maka kata kunci takbir ini adalah summa ada alihi naddam bagi pengamat head. Arifnya pengamat head. Itu kata kuncinya di ada alihi naddam. Kalau tidak ada kan nyata-nyata nakok. Berarti selesai mas. Masalah. Tapi masalahnya ada. Justru ada ini menjadi nakok benal. Paham? Pak paham buang punya. Nah sudah ada di zamanil adatnya. Zaman adat itu kan kamu pakai teori mumayyizah ya kembali ke adat. Pakai muqtadah, pakai teori adat ya kembali ke adat. Jadi misalnya adatnya khed 6 hari. Hari pertama dia khed. Hari kedua karena dawa dia ingito. Hari ketiga khed lah. Gini kan semuanya di zamanil adat. Kalau di zamanil adat nakok benal haidotan itu khed. Padahal dia kadung tawaf. Apa? Padang tawaf. Itu gimana hukumnya? Paham ya? Itu kismun itu satu bagian. Soal kismusani itu bagian yang kedua. Ing kota'a terputus sopa adamu getah yauman ing sedino biduni sababin kelan tanpa sebab. Wa ada kadalika fi zamanil adat badal husli wa tawaf. Atau terputusnya tanpa sebab. Artinya dia tidak minum obat. Kemudian ing kita. Delalah dia tawaf. Dan setelah tawaf dia kembali keluar darah. Intinya tetap ada nakok benal hebatan. Cuma yang al-kismusani yang tanpa apa? Sebab atau tanpa dawak dalam konteks ini. Wal-kismusalisu di bagian sing ketiga itu tufna tawaf sopon isa koblang kita idami sedurungnya terputus darah wal-husli dan sedurungnya adus. Ada suratul masalah yang dia ya tetap tawaf meskipun dalam keadaan dam, berdarah-darah bahkan ya tentunya koblang-husli karena ada dam berarti ya koblang-husli. Ya berarti dia tetap tawaf dalam keadaan haid. Ya kismusali bahwa dia tawaf dalam keadaan haid. Awal kismu rabi'u di bagian sing keempat itu safar nabila biduni tawafin. Safar nalungo sopon nisa biduni tawafin kan tanpa tawaf. Nah ini sing kismu rabi'u nekat itu. Karena merasa dia masih haid, dia sama sekali tidak tawaf. Tawaf rukun terus dia cabut tanpa apa? Tawaf. Itu sebenarnya ada solusinya, nanti dia hajinya kayak haji muslim, tapi hukum bulatan. Tak jamin pakai itu tidak benar. Lawal falasu te kesimpulan min hadil masalah, te jalan keluar min hadil masalah, te sangi ilah masalah ala dimatikan gede, ku tafli dul a'immatil arba'ah, te ku ngikuti madzhabu a'immah al arba'ah, au ahadihim ta salafin a'immatil arba'ah. Tentunya tenggi saya sering baca seperti ini itu untuk meneguhkan bahwa sanad itu ilmi itu harfan harfan. Kalau Jumat kemarin ngajar di Kudus di pondoknya Buya Jaya, tak ulang-ulang. Kalau sampai mati akan saya ulang-ulang. Kalau sanad bil masyayikh, apalagi sekali bersaid Muhammad atau sekali berbah Mun itu, sanad tuh harfan-harfa, wagagagagan gue haji, nyati kerja, ngaji saya Muhammad Marwatan, terus muni murite. Pasanan tok nih Mbah Mun muni murite itu bahaya. Kalau dalam fatwa itu, ya, tapi kalau gue barokah-barokah, gue selfie, foto, tidak masalah. Tapi nak gue fatwa itu masalah, gue tak semprit kena, gue tak lawan. Kemudian nak suarganya nyelip aku, tak lawan. Karena begini ya, fatwa itu detail dan semua per fatwa itu konteksnya beda-beda. Tidak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ngeritik ijazah amma itu kamu kira dikritik. Saya tidak pernah ngaku muridnya Syekh Ali Asyubuni, meskipun saya berkali-kali ketemu. Ya, tapi jajahnya kan amat, mau modal kobilna. Apaan? Ya, sepoloknya dulu itu sama aneh sekali ketemu. Tapi mana mungkin kita mewakili fatwa beliau, memahami kita. Jangan-jangan mau fampu Pak Irene numpak Alphard. Ke polisi. Nggak nak ngerti ngono satpam, Pak Yorso. Nak penangannya mau ngonotok. Kok kenangane mbok bamun iki gedhe tamune wae. Ngono tok ora usah mondok 10 tahun. Nanti tuane. Itimat alal masyayikh itu harus harfan harf. Saya tuh punya bukti kuat selain fatwanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begini. Saya kemarin ngajar di Kudus tak contohkan ini karena Kudus foto Quran. Ketika Rasulullah membaca Quran, fahal min muddakir bidal. Itu jelas sekali karena Nabi kalau melafadzkan makhraj jelas sekali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. itu sahabat yang antar mereka gosip antar mereka itu saling tanya adalan amdalan. Pasti tidak Nabi itu bacanya dal apa tidak? Itu per huruf. Karena sahabat tahu betul yang mana nilainya udah karo. Kenapa kita dengar betul Nabi itu bidal? Ini kan aneh. Wong karuan yang kita kenal mana nilainya itu udah karo bidal. Tapi kenapa sekarang jadi dal? Makanya kita tanya. Dan sahabat menjawab dalan. Saya ingat betul Nabi itu baca dal. Semua dikonfirmasi bilang mereka dengarnya bacanya dal. Tentu zaman itu belum ada Alvia, belum ada wong aja yang rongono Andalusia yang Spanyol, rongono Real Madrid. Paham ya? Nah setelah itu baru dielmoni. Memang benar-benar enggak. Kue saya iki wae dielmoni misalnya total di alin ruda istron mutbagi tiga nawat tetwas dari dalan bagi kan sekarang. Zakaro tanda tuas dari Taala terus tak ambek jalewu rapati rukun begitu supaya boleh sing sejenis semina minduan pemisahan berdalih diganti dal. Tapi kan itu dari satu rumus. Betapa sahabat yang penting eling nggak karo itu bidal. Di mana nih eling kok tahu-tahu jadi dalan am. Orang kok terus sahabat Nabi mau cek Quran mentang-mentang jadi sahabat terus. Kalau kau itu minrosila kan ada apa? Harfan harfan. Itu juga yang terkenal dapat-dapat Musaidin. Orang Arab tahu betul yang mana nih muasa itu bisin. Saya taruh itu bisin. Lasta aliyin bi Musaidin. Tapi Nabi baca itu bisot berkali-kali dengan bisot. Dan itu riwayat itu asin. Tapi kenangannya Imam Nafek banyak yang dengarnya itu sih. Dilihat di kamu, saya taro itu enggak ada. Yang bisot itu enggak ada. Yang ada bisin. Yang maknanya kekuasaan itu bisin. Saya taro. Kemudian ulama Rasem Usmani karena tahu betul itu masalah secara lughah. Tapi kalau diikuti masalah secara talaki min afwahil masyayikh. Ditulislah tetap sot. Tapi dikasih sin. Guiling-gilingan nah, secara lughah itu sin. Meskipun bacaannya sot yang kita loh yang kira. Kita kira amasyirah. Atau sebaliknya yang kiroah tertentu bacanya sin, meskipun dengarnya riwayat sah. Itu menunjukkan kalau riwayat itu harfan, harfan. Sekarang enggak. Orang mau gagah-gagahan kok. Ini muridnya bangun, terus munidharani, wah setengah ra wajib zakat kakau, rana ning paket. Mungkin ya ini ngarang alulama lu jadi itu wajib, terus ngikuti Yusuf Gordo, lalu sini-sini waris. Makanya ini jangan sampai kowe muni ngaku murid Said Muhammad kemudian fatwa khat ra iso padahal umat turun di kutu iki sini-sini waru marah ini utak muni kumat karena tadi tidak boleh kalau riwayat fatwa itu harus harfan kalau ndak wis muni saya murid dalam hal ini jadi jelas kowe murid Mbah Mun dalam hal ngaji akatan sapa bukan jajan babar sanate jelas jujur orang olah terus ke fatwa kasus butuh detek apa makanya kayak San Muhammad ini detek sebenarnya belajar khat itu gampangnya tadi ya kata kuncinya di sini itu madhab Syafi'i itu memang ada aneh wong hukum kok enten-enten jadi madhab Syafi'i ya enten-entenan gini misalnya itu bayangkan itu bujumu ayu nak elek serang nak dibaca misalnya bujumu ayu itu senen itu khat wakna ya ayo lho, nah elek kan gak gedun. Bojongnya wayu banget. Senen itu kayak. Seloso ingki to udang. Paham ya? Karena bulan kemarin itu headnya 6 hari, 7 hari, kue kan misalnya rudat ilal adat. Rau saya ilatang ya, misalnya rudat ilal adat. Selasa, rau saya digabar umu abang itu. Ini barang untuk digabar rumah. Orang Arab ayo rabi, nampak terus mau. Senin head, Selasa ingkito, Rebo ingkito. Nah karena suaminya itu biasa mau coba head, kan dia ada jima. Karena dikira ini nakok benal headotan. Selasa juga gak jima. Jubule Rebo kome Jumat berikutnya suci terus, kan terus gitu. Artinya apa? Nah kok benar hukum kok enten? Enten deh. Nah ternyata kalau Selasa gak dijima, Rabu gak, ternyata Kamis metul head. Kan terus gak gitu. Eh iya baca dicek head. Betul nah kok benar head itu. Tapi misalnya sekarang summa tata ba'at tuhru atau tata ba'an nakok. Kan ya sorot bener-bener tohiro kan? Nah sekarang makanya Syed Muhammad itu alim betul. Makanya kita harus bangga dengan Syed Muhammad. Beliau itu alim betul. Makanya dia kata kuncinya summa ada alihi naddam. Ini kata kuncinya summa ada alihi naddam. Karena kalau tidak ada ya nakok betul. Artinya nanti suci. Betul. Makanya menjadi muskilah kan ada alihi naddam. Berarti nakoknya benal haidoten. Paham ya? Nah nakok benal haidoten kan masalah. Berarti terbukti zamanan nakok hakikatnya adalah haid. Mana moto kita mau ngalim, ujung ngalim jen wajib tu kan. Mana pekto tunggu makna ni baru tu apa ham? Mesti gue pilatan, gue nunggu engkau. Gue yayu sini rasa seneng ngaji pilatan, gue yayu ngaji pilatan ngaji silaturahim. Mana mau ngalim kau pilatan? Enggak mau mudah nyelawat tidak, soalnya ya apa di pangrang ngaji? Kalau coba dia mau ketim anu mabar, serius. Itu masalah. Aku tangi turu gak kayak berkilatan sembrono ilmu waktu dulu rau ya ngaji ini ngaji tabar ngaji latur rau dikenalan tanya wadah gak dipahami tapi setelah kali mau ngeling bina nih dok kata mi berang bina itu lebih ini ngerang ngobong anak yang nampak Al-Quran yang kandil Nabi Abdulul Khalqi pinter-pinter uang beliau pinter-pinter yang pinter uang yang nerang Al-Quran terlalu likur tahun beliau khatam tafsir seulang kok ngaku alu aku boleh cerdas di Abu Bakar ya kecuali nak yang aku cerdas di Abu Bakar mami Quran terlalu likur tahun aku cukup seulang itu betul. Oh, jadi kata kuncinya adalah nakok benal haidoten fi zamanil adat. Ada tambahnya fi zamanil adat. Normalnya kan dihukumi haid. Nah, padahal sekarang problemnya adalah misalnya tadi. Misalnya Sri tadi hari apa? Senin itu haid karena minum obat inkito. Contohnya minum obat aja gampang karena ini yang waqi'iyah, biasanya perempuan-perempuan haji itu disarankan minum obat untuk qatul haid. Terbukti selasa itu inkito karena mau cabut dia tawaf semua normal. Nah problemnya dia keluar darah lagi, berarti ini jelas nakok benal itu. Lalu tawafnya gimana? Karena terbukti iko tawaf pada waktu tawaf. Paham ya? Bukan terus nang. Falkismul awal wasani mengkoti bagian sing awal lan sani ku ngene tawafuhun nasofihun. Utai tawafe poronisa isofihun sah ala ahadil kola ini ngatasi salah sini pendapat loro. Ima dzabil Imam Asy-Syafi'i dan mazhabul Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa tawi ahadul qaulaini fi madzhab Imam Asy-Syafi'i ku anna naqa ta kene naqa iku duhrun iku suci. Wa ya'rafu lan den kenal apa iki madzhab utawa iki lah iktimad ala hadzal madzhab di talfiqi kelan talfiq. Wes talfiq lah zigzag lah wes sah no sah tawaf sah karena dianggap naqa tuhur berarti tawafnya tadi sah ya karena tuhur berarti apa sah. Nah, kalau niku ngeten nggih, kalau niku pikiran kula sederhana. Kalau niku khawatir saya itu begini. Kalau niku kan sa'ake Imam Ghazali, sa'ake Said Muhammad, kayak saya itu belajar Ihya itu berkali-kali. Dan tahu betul di situ ada masa ilmu fikih. Tapi tahu-tahu wong sing ngaji Ihya khataman pun kitab tasawuf kelas tinggi. Ya. Sama menurut saya penggemar-penggemar Said Muhammad juga agak fan. Karena dia setiap baca Said Muhammad hanya Al-Muhaddits Al-Kabir Imamul Haromain. Terus dia ngiranya Said Muhammad itu hanya nekuni hadis. Seperti ini menurut saya itu tangkis di Darujati. Padahal beliau fasih sekali ketika cerita head. Paham ya? Coba cerita seperti ini itu fasih sekali. Kita-kita yang kuasai ilmu kan mesti tambah gambar ya karena kita tahu itu masalah. Pemenang yang kedal barang. Itu tahu betul sandinya. Justru dengan kata sandi semua ada alihi naddam kelihatan menguasai ilmu head. Karena kata kuncinya adalah di audut dam fi zamanil ada. Paham ya? Artinya kan tentang kisah Muhammad. Artinya beliau juga alim alama dalam fatwa-fatwa fikih. Saya punya kitab beliau Syariatul Walfalita tak sih nawi khatulis kitab ini Al Hadju Fadilah. Itu semuanya masail fikih. Itu sama dengan ikhya sebenarnya juga maskun mamluk bil masail al fikih. Gara-gara ngaji kilatan nasi beria mau di semua kitab tasawuf lah berat-berat ini. Gak ada yang ngeliat Muhammad pokoknya ahli hadis. Ya itu bagus, tapi sebenarnya akbaru min dalik, beliau lebih besar ketimbang ya problemnya tadi, orang tahu ngaji harfan Mulane kena dilem kok guruban atok aja gelem. Ngawur guruban iso lah. Kaya radio. Nah, kan nani wala bari koni lagi kodoen. Betul jelas ya. Ini kan kelihatan bi alim bahwa anan naqa'a turun wa yurafu bit talfi. Wa dzaba ilaihi min al-ashab asy-syaikh Imam Abu Hamid Muhammad fi kutub wa sulam asy-syaikh Mansur al-Muqaddasi wa ghairuhu min al-ashab. Terus waya sih kulan sah kau tua buhun na tua feni sa alam ada bil imam Malik ada si ada bil imam bukan Malik imam Malik di anak indah di anak indah Malik anak tua fi ayamil takut tu turun istilah dari Imam Malik memang aman mang taro beliau nak fi ayamil kan turun ya mau berkomoh tentenan Imam Malik mau tentenan pokoknya nak pas nak ya turun kok pas kan jauh mana kok repot hukum konten macam sapi kan tentenan dia mau senen kan selasa nak kok ngenteni sih Rebu ngenteni sik bareng nakok terus ya jebule Bu. Tapi nek bisa manil adat kok nakok iku kayak oh berarti berarti hukum tentenan ya. Lah iku sing getu nek sing bojone ayu mau. Berarti kumpuli jebule ternyata nakok. Wah. Asing elek kan gak masalah to. Biasa ya ta. Gak masalah. Gak bisa sawulane. Ngerasa karena dikumpuli. Nanti dibuatnya lagi berkata. Si tahu kan enggak benar. Dari kancaku buatnya lagi. Gus, tak kaya itu orang lain suara. Wah, aku gak rasa terang. Elak ini sekat terus. Nanti dibuatnya gue elak. Ya jelas ya. Wakadali kaya sikusa potawafuhuna towafenisa alamadatil imam Abu Hanifah. Di anahu li anafa hanifah ula setari doranya rata sopa abu hanifah atau harata yang suci anil hadas yang hadas wa nadzila nadzis fitawafi ingin antumah. Memang dari awal beliau tidak menyaratkan toharoh anil hadas di wa nadzis fitawaf. Jadi intinya tadi ada tiga kaul yang mengesahkan tiga kemungkinan tadi. Satu kita ikut talfeknya madhab syafi'i ya, benakok benal faidoten di zaman ila adat itu turun atau ngikuti madhab malik berarti intikol atau ekstrim banting kanan ke mazhab Abu Hanifah. Memang dari awal cara beliau tawaf itu udah harus suci anil hadas. Warna jadi aman itu malah langsung banting jadi intinya yang jelas begini ya, kenangan saya sama Syed Muhammad setelah sering baca kitabnya dan saya alhamdulillah termasuk orang yang menekuni Quran. Gua berkali-kali itu dalam mimpi saya fil ilm itu memang biye-biye wa mayatabillah ya Allah Wanu sumpah tenan tembung eran, kulo tabaruk tenan, kulo ni manus tak wakaf nak tenan tembung eran. Logikanya gini, perungono tenan. Orang haji, haji ya perempuan maupun lelaki, orang haji itu kan sesuatu soleh. Nanti adol tegal menginfakkan hartanya, waktunya untuk nunggu haji. Berarti orang-orang haji itu orang soleh. Normalnya kalau orang soleh itu dapat makrojan, solusi jalan keluar. Bukan kita malah sokeh. Daran wah tua puna gue rusofi, mungkin aku nak kok benal kayak dotan aku kan, kayak ni gambar Pak Ari tu. Lo terlali wong fasek, mereka fainar rusak lah tu nak tutin maksiat, tutin maksiat. Justru karena wong haji gue solihah, takwa harus kita beri jalan keluar. Itu main enginasi. Jadi saya kenapa bela-belain saya? Kadang ada orang tanya saya, gue setiap kali kok jangan tarik yang murah. Aku murah-murah tapi uang tak kuat. Nah, aku itu macam kriminal. Kalau kau dinafi perso mesti senang aku di bank. Aku senang gaya makrot, aku senang gaya masalah. Uang haji kan harus uang tak kuat kan sangilan ngetek nudunya tegal tukaran itu sengketa. Didol itu geger keluarga. Lha kula nate dineng wong limo anake gara-gara bapake pamit kula Gus kula gak ada tegal tunggal diwaris anakku ya mari geger muga ora akeh ra tak dol go kaji ben menisa anakku ora tobat dia tapi mriyo ngene sing keputusan gak rong dina anake sowan kula Gus bapak kula ora wajib kaji ra tegal dol kok ora diwarisan lha pun akeh diwarisan duwe apik om padha ben duwe kaji karo wong waris kowe ora jelas om aneh anak aku neng-neng pangeran, om. Semacam lo kasih pangeran rako itu. Kalau kau ikut sih wajib. Ada pangeran, tigo kepentingannya aku mulai pangeran nembok soal. Kau cakap fase. Ia mesti kau ada fakta. Bapakku keis anak istiqomah. Lu ngelakoni haji ku syarat wajib istiqomah, tapi nak pengen heroik seru yang ramah salah. Kita ngajak doloma. Nak tegal tawa itu cek sana oma terlalu. Tawa tegal yo malah heroik malah dramatis. Ini aku malah malaikat terang sana ramun tolo. Rasa itu ramun tolo yakin. Baru bang, apa yang bener rasa itu? Salah tipe, betul. Ijek di soal dulur. Ngomong rasa itu tadi. Heroik. Makanya cara kula ngoten nggih, makanya sing seneng kula niku lho takwa terbuka nggih. Maksudnya takwa pilih nang pokoke orang kalau takwa, trennya takwa harus kamu dari jalan itu. Jadi wong salihah itu wis haji, berarti wis salihah. Terus dia punya jibilatul mar'ah harus haid. Dan dalam konteks sekarang kalau terus terbatas waktunya, kalau enggak ya hotelnya hangus, tiketnya hangus, dia harus cabut. Kita harus memberi longgar sah. Meskipun sayangnya dengan sekian cara coba. Sayyid Muhammad cucunya Nabi, beliau Al-Hasani, beliau alim alamah. Nyatanya dari sekian kemungkinan milih sah. Bahkan beliau membuat adit sampai tiga. Ala ahadi madhabi syafi'i. Ala madhabi madhabi malik. Atau intikol ekstrim ke madhab Abu Hanifah. Yang min awalil amri enggak mensyaratkan toharo anil hadas. Oke, si mama membuah. Gara-gara mau gambar-gambar nakok. Karena saya ini sarai itu. Makok benal faidoten itu. Ila fi mas'alatul haji. Ila fi mas'alatul haji. Ini fi dalika. Ila tabi itu ni mas Habib Said Muhammad. Tapi nanti cuma dapat. Jadi, yo, mungkin bariki enggak istisna, yo. Buat tulis yang kitab, dia nak pas mula. Ila fi mas'alatul haji. Macam macam ni, pani. Mereka tak kira jelas tu. Yo, pani guys, tisna. Okay, betul. Rono itu karuan tak kira jelas. Falkis mul awal wasani tawafun nasofi. Coba dikatakan sofi itu dia awali mergonakok binal khaidotan ni ku tuhur. Senajan tu fizamanil aja. Dan aku yang ngotot ku khaid, kok hukumnya ku rasa ni. Satu ngomong. Mana marah ini kutu, wes anak arang ke istis nak wes ngandel aku. Piye piye wong haji termasuk wong mayat takdirlah ya Allah. Tentu makrot ini min fatwal ulama. Tentu min binihim wabi mukotinihim misalnya Sayyid Muhammad. Sementara fatwa itu orang dari minna, bukan karena kita sekuler ibrah dari minna. Jelas ya towa fuhunna sohi ala ahadil kole di madzhab imam nopo asyafi'i atau intikal ke madzhab malik atau ekstrim ke madzhab Abu Hanifah li anna hu la yastariku toharo anil hadasi wa nasifit towa fayasihu indahu minal haid wa junub tapi ma'al lah soal haram dia kan biasa ada ngomong-ngomongnya sudah babak ya haram ya bebo mulang terus dulu ya haram semula itu nazar di akhir ta'lim ada yang nak ta'lim di nazar. Iya, di sini uang soleh soleh, darah ni oleh nazar itu ilmu amal. Tapi saya kira uang kopi ni mergapi nazar. Uang apal? Jumlah warung kopi saya ngaji. Warung kopi alasan mungkin nazar oleh mergapi ilmu amal. Ilmu amal lah di nazar. Jadi maksud tu lah dom nazar ibu ibu. Wah, nggak mengherankan betul tu ni. Ni ada pun nak ada cuma ibu kamu. Bukti ni rasa ngaji biasa ngalak. Ni ada tak ada pun ada mati bro. Rapat waktu ni pernah ni maksudnya nuduh gitu. Bukan debat terbang. Terus nombor bilang 116 ni. Langsung alinia. Sumakola wakola syekhul Islam ni. Mundang alinia kedua mana. Kuma qala wa qala Syekhul Islam wa qadil ka al mar'atul haid idza lam yumkin ha tawaful fardhi ila haidan bi haitsu la yumkinuha at ta'khur bi makkah fa fi ahati qawlil ulama alladziina yajibuna tahara ala ta'if idza tawafat al haid aw junub aw muftis aw hamil najas mutlaqan ajza'ahu tawafu wa alayhi dam imma satun wa imma katam. Tapi kan ini tetap aman lah, tetap pada akhirnya sah. Pokoke kesimpulannya sah. Nomor 117 wonten nggih. Baik. Kepala aku Abdillah sing alini yang kedua. Wakala aku Abdillah Muhammad bin Qayyim sing kok isa penting. Wakala aku Abdillah Muhammad bin Qayyim rahimahullah. Al misal satu. Iki ngenyak tiang-tiang sing nak marami hadis itu serampangan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana ana ka sapa Nabi al haidha mungkin had min atwafi bil baiti hatta tadhuru sigo suci sapa ka. Faqala isna'i ma isna'ul haju wa ra Allah tu fi bil baiti. Ini kritiknya Ibnu Qayyim. Fadzon namung kang nyangka sapa man wong dona kang nyangka sapa man ana hada sak temne iki hukmun amun kang umum fi jamil ahwali ing dalem sebagiane pira-pira keadaan wal asmani lan pira-pira zaman. Walam yufarik lan ora bedakno sapa man bena khalil kudrati antaraning keadaan mampu wal ajil lan apes. Walabena zamani imkani ikhtibasi lan ora antarane zaman kemungkinan mengekang laha kedi mar'ah hatta tadura siga suci sopa mar'ah wa tatu falan toh sopa mar'ah. Wabena zamani lan ora bedara antarane zaman ala jikang lain kinu kang ora mungkin biyeng dalam zaman apa dalika mungkon-mungkono ikhtibas hatta toh. Watama sakalan tercekalan sopa man dihirin nasi lan dihirin nas. Waro alam berpendapat sapa man munafatal saidi ing munafaihat tawafi maring tawaf kang munafati kaya munafaihat di salat wa dia. Iz yan iz nahyul haidi krana tenyegaung sing khat anu jami iku sawaun podo. Wa munafatu saidi utawi munafate sami ibadah di tawaf maring ibadah tawaf kang munafati kaya munafaihat berlawanan khat di ibadah di salat. Jadi ini cara wong set apa Ibnu Qayyim ngenyak fakih-fakih amatir. Fakih-fakih amatir nak ana dhewe Nabi dekne nyangka nak hukum iku am, gak mikir dekne iku hukum halal kudro tak halal azzi. Di zamana imkane ittibas tar zamane imkane apa ittibas diantem kromo. Wa naza'un fi dzalika fariqon. Ahaduma sahahu atawa fama al-khayr wa lam yas'alu khaydamani an nisihati. Baca alu balik gawe sopo ulama atau harot yang tua harot digawe wajibatan mau wajib terus baru bedah. Ya karena kata wajib di bab haji itu pasti ringan. Karena wajib di bab haji beda dengan rukun, paham ya? Agar wajib itu ringan. Mana tak wajah wajibatan mau wajib. Sandinya apa? Terus baru bedah. Waya sikhotwa bidulia kelantam moto haro kamaya kulu Abu Hanifah wa satu wa Ahmad si idha riwayat yang anu. Bahkan waya utawi idha riwayat ini bisikha itu anas suhuma. Itu yang paling mansus masuk riwayat yang anu sangi Ahmad. Waha ula ikulam es'alu irtibatun li toharob di tuaf kardibati abdi sholat irtibatun sardi bin masyarakat. Balja aluha wajibatan min wajibati. Jadi syarat sama wajib kan seru syarat. Apa? Seru syarat. Nah, syarat itu kan sekali rana kan batal. Nah wajib gampang. Satu baru tidak. Kalau misalnya ratus baru wajib itu gampang. Agar ajus ya gugur. Agar ajus ya gugur. Wartibatu habi kardibati wajibati hajibi. Yasihku fi'luhu ma'alekat senan ricadat. Dia iklan wajibat wajib baru datang. Dan ini sehingga farikusani lebih gampang malah. Wal farikusani kung ini jalu gawe sopo farikusani wujubat toharote ing wajib sesuci li tawafi maring tawaf was tirotaha. Lan sarate toharo muk biman zilati wujubi sutroti podokaro wajib nganggo pakaian was tirotia lan nyarat no sutro. Bal biman zilati sairi surati sholat aw wajibat ya Allah dikang yomuk taji bukang wajib polati wapis tarotu lan jadi sarato polati tapi yomak al kudroti sertani kudroh watas kutulan gugur apa lagi ma'al adzi sepertane apes. Jadi ini lebih gampang. Artinya gini loh, Sayyid Muhammad itu cerita sekian kemungkinan. Beliau itu cerita sekian kemungkinan. Kalau betul toharah itu wajib untuk orang tua, saya ulang lagi. Kalau betul toharah itu wajib untuk orang tua, toh masalah utamanya ning dinggon diwajibno itu ma'al kudro. Engko nama al adzi ya ora sido wajib. Padahal sekarang misalnya kloternya mau berangkat temis, mau tidak mau dia rebu harus tawaf. Padahal dia sedang haid. Ini bayangnya yang tidak nakok sama sekali. Yang benar-benar tawaf ma'al khat. Ini sudah keluar dari batasan nakok tadi. Ini lebih ekstrim lagi. Bang ya? Kalau tadi kan kita bisa ngilang-ngilang sama rebu keadaannya nakok. Baik nakok di dawak maupun di wairi. Dawak ini enggak yang benar-benar tetap haid. Bang ya? Solusinya tadi, kalau toharoh betul wajib, ujung-ujungnya menjadi wajib ya ma'al kudro. Sekarang ma'al adzi ya ras itu. Wajib mune kok repot. Paham ya? Beneran toh orang. Mungkin ya kok mulai dari sini. Illa fi babin adzi. Gambarmu tidak catatan. Tapi udah ini jadi bisbah kultu. Kadarannya alim berugi. Ben keren no. Ngomong-ngomong. Orang kedua kamu mau cari, bro. Saya ulang lagi ya. Jadi sudah lanjutan ngandel pulau malam. Pulau itu tiang Quran bersaksi betul. Allah gada sunnah. Nak kangi kekasih, kangi tiang takwa itu gampang. Jadi mau bawa ya takbillah ya Allahu. Sekarang bagaimana mungkin haji diperintahkan Allah? Kemudian di situ ada mana? Ya Tuhan. Lebih manek lagi fukuhanya menfatwakan itu problem sehingga menjadikan tidak sahnya hajinya apa-apa, dan Islam apa-apa, dan ini kacau. Tak lawan nanti ketemu pengiran anak kukuh. Ini kan gak ada Qur'an ini. Wah, abal-abal. Ini mau seneng-seneng isinya ufek, terus main sana, main sini, dan ini otoriter, makanya ufek itu otoriter. Ternyata ngukumi wong nganggur terus tapi ngomongnya sengak akeh. Mbok yo mikir saiki sekarang begini. Haji ku perintah Allah. Paham ya? Dan wong wedok wis jubilat mesti. Kemudian enggak ada solusinya apa-apa. Paham? Terus kula ben Said Muhammad. Kudu ketok. Jadul a'la rahmatanil alamin kutu butin kita ulama warasatul anbiya coba. Ciri khas Nabi itu apa? Ya rahmatan lil alamin. Sekarang darah ini sampai rasa itu rahmat. Susah. Cuma bil ilmi sementing tidak karena tahawun, tidak karena istighfar, tidak karena nyepelan aku. Nyepelan aku ya, mungkin si rawang nanti alim alam, nyepelan aku baik. Oh, orang alim, cangkeman. Dari menit aku dia sorry, sorry buyutmu. Orang sorry, ngajimu rakeh. Sorry. Iya, mau di sorry. Ini ana bebulu temi ya fadzun naman dunna gron dewe nabi disongko anggar kitab umum dene gak mikir kitab ku ma'al qudrah ta ma'al azim kan pucuk ora mikir cangkeman. Udah itu cara kula ra penting paling penting gak dia kita terlatih dak dia tak warai dadi wong Quran artine sudahlah kalau Allah mengenas Rasulullah rahmatanil alamin setidaknya kita mirip-mirip posisi kita itu rahmat meskipun tentu kita ndak akan sempurna. Ojo kok wis ra kelar kaki. Oh, nolong kasih orang kisah kepangkem alasannya tak biru jadi gudumu gak boleh seperti itu kita ada tadi karena dia ini seorang takwa orang haji, orang takwa orang takwa itu mesti ini untuk donus makroja itu kata sandinya seperti bang, ya orang takwa itu donus untuk donus makroja apalagi set ini jibilah yang sangka pengerang orang maksiat dewe. Pambil orang maksiat di jelas diwatakan. Nah ya itu pilihannya dua tadi ya. Kalau dia obat tadi ternyata mandi, berarti dia sholat zamanan nakok. Paham ya? Kalau zamanan nakok, kita pakai tiga kekuatan tadi. Nakok benal khaydatan tuhrun ala ahadi madhab syafi'i atau intikol ke madhab malik. Atau madhab Abi Hanifah yang ekstrim min awalil amri, dia tidak nyaratno tuhara anil hadat wa nasib itu. Terus ketiga atau dia tawaf ya ma'al saidi benar-benar kayak di sok taiki kuat penting tidak talwis lil masjid terus dia tetap tawaf. Nah, kitab-kitab tentang orang khat apa tawaf wajib suci itu kitabe ditahmilno ma'al budro. Dan itu normal dalam fikih di semua kitab kalau wajib ya ma'al budro sekali ma'al haji gugur wajibnya berarti selesai. Makanya benar Sayyid Muhammad. Ya sudah, kalau masalah wajib gampang ya mesti tajibu atau staratu ya ma'al kudro watas kutu ma'al adzi selesai bar kok? Bar nopo ra ya? Bar wani ben gak istisna kalau mau setuju bar ya? Iya, sanggup bar ya, lagi arom juga belas jawab mau biro di sini 128 ya? Yang arom juga belas jawab, oh no, 128 ya? Mundur lah, mundur tak mundur. Kalau kini untuk agak-agak malas bingung. Niki kula waca nggih sing edisi kuno, edisi kitab-kitab iki, kitab anak. Iki anak tuh kalipin. Gak perlu dimengerti guys, saya tapi bakar saton itu hal bisa ini, itu saya tapi ini normal. Beliau punya gurunya saya jadi ini. Saya jadi Dahlan itu Al-Hasani Al-Jilani terus termasuk Zuryai Syabdul Qadir Al-Jilani itu nanti mau tahu istilah yang saya jadi kalian. Jadi beliau bukan sekedar Al-Hasani tapi apa? Al-Jilani. Dan sama harus bangga jadi orang daerah sini ya. Maka Syed Hamzah Satorian di sini makamnya yang sedang itu bin Abdullah bin Umar Sato. Syed Umar Sato itu kakaknya Syed Abi Bakar ya kakaknya, di gurunya. Jadi Syed Umar itu gurunya Abu Bakar. Ya kira-kira kayak saya dengan Jufat. Jadi Syed Umar itu sepuh. Adik-adiknya dulu ngajinya ke beliau. Ya kayak Mbah Mun lah. Adik-adiknya beliau kan juga ngaji Mbah Mun. Jadi jangan kira terus adik gak mungkin ngaji di kakak. Kalau terpaut jauh kan ngaji. Hingga cerita Syed Hamzah ketika rawuh di sini, di Indonesia termasuk ke Mbah Mat. Ya Mbah Mat Sarang. Bapak Tarang, karena beliau dulu ngasih Syed Umar. Makanya kita yang sekarang harus bangga. Tradisi muhafadzah memang wasiatnya Said Umar. Ya, jadi beliau mengatakan masyhur itu. Nak gue jelek adiknya Abu Bakar Sabar. Waktu kita mau gede-gede gak kena dihafal. Iya, itu waktu kita cilik sih kena dihafal. Jadi kata kuncinya nak ngaji kena dihafal. Makanya kita ini sudah salah rotok salah-salah sana. Ngaji kilatan itu rotok masalah. Tapi ya barokah timbang ra ngaji. Bandingannya timbang ra ngaji. Tapi sebenarnya kalau salah kita ya ngaji sih kena dihafal. Makanya sekarang ada muhafadzah. Karena dulu biasanya saya Umar di Ba'mat ya. Mau kita buat cilik-cilik wae sementing kena. Ya itu ada tradisi muhafadzah mahfudzah. Cuma nomor sedut barang mah. Dari kancaku gaya gurune koyo apal tak tak langkai ra roh. Akhirnya mak isin bertemu guru kok. Iya mak. Ya ora urut ora ngajar. Gurune ternyata apa kode kancan. Apa? Ana dicoba pegen juga. Ngajar. Orang tadi berapa tu? Cuba kau buri. Waktu kah? Cuma tuh menteri. Asal minal kafir ya. Wah, cerdas. Buri tapi nggak kafir kan ini sih. Dia mula tahu apa tapi cekan ekonomi. Mana kan tuntas. Nah, tinggal cerita itu. Sayyid Haidar itu, Haidar itu nanti terus mantunya Sayyid Hamzah. Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaidi. Kalau ada terus yang bumi merikin itu sering diinjek juriah yang dibakar satu, yang juriah Sayyid Sayyid Haidar. Itu yang nulis manakib Mbah Hamzah, Mbah Mun, terus Mbah Mun yang nulis manakibnya. Tapi sebagian referensi saking Sayyid bin Haidar yang terus mantunya Sayyid Hamzah. Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaidi. Kalau nanti mau tahu silsilah ini, mantap satu atau silsilah ini. Jadi ya, Al-Hasani Al-Jiwa. Nah ini cerita saja. Dan Sayyid Muhammad itu Al-Hasani Al-Idrisi. Jadi kalau Sayyid Muhammad itu nasabnya mirip Abdussalam bin Masisi. Yang selawat Masisi. Rata-rata kalau yang sekarang Alim Al-Hasani itu Al-Hasani Al-Idrisi. Ya tapi sama nanti sampai Abdul Al-Hasan Al-Mahdi, Hasan Musanna bin Hasan Mahdi. Tapi nggak sih saya cerita betapa gak busadat al-alawiyin itu tetap yang tren itu memberi rukhsah terutama bagi yang takwa. Karena tadi tetap kita sepakat wa mayyitabillah hadzalallahu. Ini kula waca. Padahal ini kitab dulu sebelum era modern ada sekian hanya yang ngarang kitab Iana itu gak pati menangi zaman iftibas zaman macam-macam. Enggak kula waca. Masalah yang masalah tadi yang mirip-mirip apa? Mirip-mirip akhirnya ada makhraj, apa? Ada makhraj. Nah, teng kitab kula halaman 294. Dan kula ditahan dari pikir sekali. Yang jelas kauluhunya ikut satrun di auratin. Kenapa satrun? Kan syaratnya tawaf selain suci kan nutupi aurat. Ini bukti ya pentingnya alim dah. Sandinya tetap sama. Kula cerita ya. Ketika kitab Muhimmatut kitab matanya Fathul apa? Mu'in kan hanya bilang satrun di auratin. Kemudian oleh Fathul Mu'in ditambahi liqadirin. Karena nanti ujung-ujungnya kalau wajib itu sandinya adalah kudroh atau tidak kudroh. Maka bagi orang alim tambahan qadirin ini penting sekali. Karena ujung-ujungnya nanti kalau tidak mampu ya tidak jadi wajib. Misalnya zakat, coba hukum dasar zakat apa? Ya wajibah. Ujung-ujungnya maklazi tidak jadi wajib. Maso, wajib. Engkau maklazi karena maso kesemper ya jadi orang wajib. Makanya Sayyid Muhammad enteng saja ngendikan secara mudah beliau kelihatan alim sekali. Enggak apa-apa dia tawaf ma'al khair. Ya, tapi kan kata Nabi tawaf harus suci. Ujung-ujungnya itu wajib. Wajib ya ma'al kudrah sekali ma'al aji gugur. Padahal jelas aji yang mau cabut. Paham ya? Ini kan normal. Makanya kok kira paham buang kuning. Buang kuning kira wani gak istisna. Kau wajib. Sembronan arwani berarti usir oleh ngaji. Kan masalahnya jelas. Saya ini poso wajibnya mau putro. Iya dong. Sekali mak lazi kan. Ya mas. Bang, ya makanya ketika misalnya sarannya tawaf itu satrun di aurat. Ini ya mesti nikodirin. Apa? Nikodirin atau ma'al putro. Itu mesti orang kok mungkin. Kalau wajar ya. Masalah itu ya. Masalah ini. Pokoknya sebelum kecil kubela kubela bab falozala kula wonten mantap Bismillahirrahmanirrahim. Walau toro akhiduha qabla tawafir rukni. Walam yumkinha attakhallufu linahwi faddina faqatin aw khaufin ala nafsiha. Linahwi kan hanya tasirul masalah. Kalau sekarang mungkin takut tiketnya hangus atau diusir dari hotel karena bookingnya habis. Intinya kan terus harus cabut. Intinya harus cabut. Terus rohalat insa'at. Tuma idawa sholat lima hal dan yata azbaru alih haruju uminha ilamak kata tata halu kalmukser. Tapi wayat kotowa bimbinatiha. Jadi ini mirip gambaran Sayyid Muhammad yang keempat yang tidak saya baca. Dia cabut bila toal. Tapi itu kan Sayyid Muhammad enggak ngerestui. Itu solusi yang enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin. Nah, terus itu beliau masih pakai kaidah-kaidah fikih zaman dulu. Gak zaman nol. Tapi beliau akhirnya ngetikan ini yang saya kagum dari tradisi sadar. Ini masih di kitab Yana. Makanya perlu. Karena tadi yang ngarang ini Al-Husayni muridnya Al-Hasan. Terus beliau ngetikan begini. Wal akhwatu laha antuqallida man yaro baro atazimmatia bituwafiha. Koblaru khayliha. Jadi beliau mengatakan sudahlah. Dia taklid saja sama orang mengatakan dia tetap setelah. Itu kan luar biasa. Beliau mengatakan walaha antukolida. Walaha itu dia diberi hak. Sudahlah dia ngikuti kaum saja mengatakan boleh tawaf ma'al hai. Karena tadi dia ajis sangkot tuhar. Makanya dimasukkan bab tuhar. Bab satrun di aurotin dan tuhar. Nah terus karena beliau itu fakih. Pakai kaidah fakih tadi. Nunggu zamanul yaksi. Atau zaman ad-dorot tubihul mahirot. Misalnya gini ya. Misalnya hari ini hari Jumat. Saya jam 11 siang tuh ngeluh. Atau setengah 12 ngeluh. Ngeluh tenan ora perkara utang BPK Bina. Itu kan kayak somari. Ngeluh-ngeluh biasa lah. Ngeluh sing somari. Nah ngeluh jamu bucu. Itu kan kayak somari. Ngeluh-ngeluh sing somari. Nah, utang ake omah dijamin. Itu kan kayak somari. Saya misalnya setengah rolas ngeluh. Ono muadzin ya cek ngeluh. Ketika sudah adzan duhur, adzan Jumat, saya tidak boleh sholat duhur. Karena ada potensi, ada kans. Nanti saya sembuh. Paham ya? Yeah. Saya boleh sholat duhur nunggu al-yaksu min idrokil Jum'at. Paham ya? Yeah. Berarti nanti setelah Jum'atan bubar, saya baru boleh Jum'atan. Karena dengan itu saya juga yaksu min idrokil Jum'at, saya baru boleh duhur. Saya tidak boleh pas ada adzan pertama langsung duhur. Takutnya nanti sembuh. Ya kan bisa sembuh, kalau penyakit seperti itu kan sembuh. Nah, sama, nanti misalnya begini. Sri tadi misalnya sekarang hari apa? Senin ya? Senin khas. Dengerin ya, Senin ini khas. Terus diumumkan oleh kloternya kalau cabutnya Jumat. Paham ya? Ya, atau Jumat atau Sabtu. Dia gak boleh tawaf sekarang. Karena belum udzur mendesak. Selasa juga belum boleh. Kalau cabut Kamis ya kira-kira Rabu sudah boleh. Karena kalau sehari menurut saya dalam konteks kredit itu sudah darurat. Paham ya? Darurat. Misalnya pemis cabut jam 5 ke darurat, darurat jam 4. Wah, kesingsal-singsal. Ya, kasih satu hari lah. Tetap dalam konteks haji itu. Kesingsal. Bisa berisiko. Nunggu darurat yang benar-benar. Ada darurat. Darurat itu geblek. Saya ulang lagi ya. Kalau dia misalnya khat ini hari Senin. Hari apa? Senin. Kloternya jelas cabut Jumat. Menurut saya dia tawaf saja kemis meskipun ma'al khair. Ini sudah ila hadid darurat. Jangan tawaf sekarang atau Selasa. Kan ada kemungkinan inqita'u jam atau inqita'ul khair. Paham ya? Jadi intinya Abu Bakar Sato berfatwa khasnya oke sudah lah. Tetap dia tawaf ma'al khair tapi qabla ruhiyah ya, kira-kira sebelum berangkat kecilannya nunggu mepet. Terus kata sandinya itu nunggu ada posisi darurat. Paham ya? Kata sandinya penting nunggu ada masa darurat. Karena nanti darurat kan sudah tubiful darurat sudah selesai. Artinya sama. Semua ulama pasti ciri khasnya bikin makhluknya. Jogeman ngel-ngel hukum. Kok tak lawan tenan? Iya akin tak lawan. Saya rasa dilawan itu kalah. Apa itu? Ngomong fatwa yang sembrat. Ngomong ini beda yang ngarepung ngeralim. Ngarepung ngalim berapa itu. Ini tapi di semua lana tau apa itu. Jadi kira tau mau. Ini kira tau kemarangan. Macam dulu tuh fatwa. Ngurang ada tiga jenderal. Ngurang ada sengketa sama tawaf ma'al. Udah kok beda. Bodoh kok apa? Lo kalau masalah bodoh, dia yakin bab-bab yang orang mendesak gak apa-apa. Pipi yang kita hukumi ini orang-orang soleh yang mengembangkan hartanya villa walid. Sadol Tegal, Adol Sawah, daftar tubuhnya 10 tahun. Buaran tua, buaran itu. Kan bisa aja. Gue yang mikir. Hukum ngono-ngono itu kan gue. Misalnya ini enak bagi mak lah. Ayo misalnya hari ini di bojo itu ahad, khed, senen, oh. Nah itu hukumnya khed telah. Bagi mak lah. Bagi mak itu hukumnya khed bener aja. Tapi nak bab haji hukumnya salah. Paham? Mengane wae omong iki ben wong bab-bab haji lho apa bab itu illa fi masalatin wajib. Oh, wani yo. Wani ge susah. Wani. Lu tak kira susah. Jadi makanya aku mau saya ulang lagi ya. Kemungkinan sah tadi pakai tiga cara. Satu memang nakok benal haidatan meskipun di zaman dil adat duhur. Pakai ahadi kaulais tadi riwayatan An Malik atau ikut total Abu. Tapi piye-piye surah ini masih dia keadaannya nako. Napa? Padahal kita juga bakas benar-benar tawaf itu ma'al. Kata Said Muhammad, kalau yang tawaf ma'al khed, solusinya adalah di mana-mana syarat toharoh, di mana-mana syarat atau wajib, atau apalah istilahnya itu tetap ma'al kudroh. Nanti wajib ini toh figur ma'al hadis. Nah, sekarang kalau kuaternya mau cabut, ya dia tawaf saja. Karena ma'al haji. Nah, tentu ma'al haji nunggu al-yaksi. Tadi benar saya tadi bakar satu nunggu al-yaksi. Ya, kira-kira seperti itulah. Kalau ahad dia khed, Senin ya jangan tawaf dulu, Selasa jangan tawaf dulu. Kalau mau cabut Jumat, ya Kamis lah kita bikin. Nggak orang bikin Jumat resiko. Mau soto-toto, resiko-resiko. Tak lawan langsung. MPT Jumat, jangan biar murah rasanya kaji. Kini kak bangun pulau rakyat si sobat Arab. Wong kulo parek pangeran tau kesasar mulai kira apa. Syukuran apa? Wong kulo kaji ra tau kangelan. Kaji dari terkenal lagi kulo buat nanti kamu. Iya ra tau kangelan prosesi ra kangelan tetep kana ra tau. Iku tau mah kesasar. Lalu tetep kulo ya sing ngudi prioritas iki dhewe wong kok aku lek dulu. Dibutuhin pantas, Quran terlantar. Semua. Jadi kalau nak musian menit kesasar itu sih, serak kuat dan bagus. Negara ada uang kesasar itu serape. Jadi manfaat no barang bagi pangeran. Kalau tu dungo ini tadi darurat, tapi kan dungo kalau kan gampang mandi. Ini kita tentu sangat sombong kan, banyak tetap beli. Kalau yakin, elu yakin, satu yakin. Nah hadis itu sope dan saya percaya karena itu terbukti. Kalau nanti nyeksa ini piambak dungo ini bapak ini tidak sampai satu jam dari saya melihat itu mustahil. Ya tapi itu khas ya, khas orang-orang mereka. Dalam mereka sudah senang dungo, senang dungo malaikat keseringan nyembah jani. Dalam mereka ada banyak karep. Nah aku akan karep loh, orang macam mandi wajah. Tapi itu nyata. Man sagolahul Qur'an angzikri wa mas'alati atau itu abdulama uqtis sa'id. Itu masyur hadis kudus. Orang yang sibuk merumah Qur'an. Rumah Quran itu imma bitahfidz wa imma bita'lim wa imma bidarsi wa imma kadza wa kadza. Itu kata Allah. Orang yang sibuk merumah Quran sampai lupa berdoa sama saya. Saking sibuknya istighol bil Quran sampai lupa minta saya kata. A'taituhu Abdullah ma'uti sa'ilin. Dia akan saya kasih di atas. Oh sejalu jalu. Misalnya hari ini nganti muati itu ngajak bojo aja. Abis aku rasa dungu mah di hati. Nenek dungu ajak bojo neng. Aku rasa dungu, itu cek mati hati. Ini aja di laut. Kocok-kocok kuno sering diri. Gue sudah gak tau dungu kok. Ini bebe-bebe, ya beda aku. Padahal. Ini bukan karena saya muji diri saya. Tetap saya itu muji-muji. Seorang lagi saya muji-muji. Itu sekarang kalau itu gada kenangan kalau itu gada haji ini tahap terus binikmat kalau gada haji itu gak terlintas ketemu bangun karena saya kesarang itu ya masih memutuskan gak haji belum tahun itu 2014 itu belum niat setelah saya di Medina 3 hari bahwa kita beliau tak sholatkan di Raudhah 3 hari itu saya keluar dari hotel nabrak bangun jadi saya belalah keluar itu banter karena ya itu tadi karena kredit saya jalannya Yai karena kredit nggak boleh parkir sekian menit kan parkir juga harus cepat jadi beliau keluar dari mobil ya cepet-cepet karena parkir di sana kan masalah bah jadi Yai ya kesusu ya itu tetap ya akhirnya tetap itu uang Quran itu beda waduh sekian juta orang nggak janji Jadi saya itu di Mekah, di Medina, mesti ketemu orang alim. Ya serah jarak lah yang ketemu. Terus ketemu orang alim kelas dunia, serah tahu jarak. Mungkin ini mati ke Gusti. Pasti saya mau ngalim, ketemu orang alim. Ya sudah gue ngomong. Jadi makanya itu saya percaya hadis itu saya jatah juga betul manusia Allah di Quran anti kiriman Allah di akte juru Abdullah makutis orang yang sibuk merumat Quran sampai dia lupa meminta saya anak masalah tiga istirahat mata hanta tarokas soal kawit bu akte itu hu Abdullah makutis dia akan saya beri sesuatu di atas orang-orang yang minta. Dan saya ada doa itu bukan karena takabur, kalau jarang ngomong, kalau nak ngamini kangkang dulu, bukan bodoh mau kau ya Rasul, kalau ngamini imamnya kangkang mau tau apa ya Rasul, ngamini amin, kok pengirat saya nyeleksi dewa, kadang-kadang gua kan tobo, pak amin aku berarti keliru, gratis udah nama, pengirat proporsional, tetap ngerti, misalnya rapas di sebatan ini orang, sebatan ini pengirat dewa saya nyelek, jadi aku rata tahu, tetap menyamin. Kadang kan orang tuh udah ngomong amin amin lagi punya doa nih salah oh lah ngomongin bu sudah nih murah lah buat pangeran dewi sengah pangeran ini songir kira misalnya orang bocah kiri kiri melarat dulu ya Allah harga duit 1,000 paham ya mau sangking melarati jalan duit buat 1,000 terus aku muni amin kan pangeran dewi semua sebahan untuk 1,000 kalau kok Arifin donga ya Allah bari ngono kok ngasae bab khat. Terus aku muni amin. Tetep aku sak dhuure sing ro istisna mah. Pengiran rasa mbok warai ya aneh. Entuk kok biasa ngene. Lah donga tembu dibudi ono wong awam apa muni amin ya donga. Buat nanti nyeleksi, tak pikir itu pengiran proporsional di tahun keempatnya kira usah aku khawatir aku jadi aku lagi gitu, jadi Quran ketemu gitu terus kalau kerasa kedua yang tajriban ya, ketika ingin ke Israel, ke Baitul Maqdis kalau mereka akan ke Israel itu saya itu belum pernah berdoa setiap saya kangen ke makam Nabi Ibrahim itu baca surat Ibrahim sampai saya itu lupa entah berapa kali saya baca surat tentang Nabi Ibrahim. Tapi ya iskon bukan akal-akalan iskon. Iskon itu pokoknya beruntung, enggak karena akal-akalan itu. Mana buat tiru anggar ke akal-akalan ya ramandi. Itu saran dari iskon itu beruntung. Itu saya masih ingat betul saya itu melakukan itu mulai akhir Ramadan. Itu belum sampai lebaran. Ialah teman saya yang uruskan itu jejer travel yang biasa berangkatkan ke Masjid Aqsa. Itu di tengah-tengah saya belajar surat Nabi Ibrahim, surat Ibrahim itu ditempun terus mau jadi ke Masjid Aqsa ya gitu. Ya udah terus saya ini kebetulan jadi orang yang ngurus travel ke sana. Ini sekarang jaringan tak daftarkan. Coba itu di Jakarta, berkata kayak apa luasnya. Lah teman saya itu kan gak nyari si internet atau aku yang mulai rasa biaya. Kan gulera tetap ngurus aku gitu, ngurus ngomong-ngomong aku bilang. Tak pasrah yang ngurus itu. Sholat Jumat itu jejer travel yang besar. Mana orang kok urusannya angel itu? Ya, introspeksi. Ya, ini cara doiri ayat itu wamil tabillah. Gak usah dimakumu kolam. Jadi orang Quran, orang hadis itu asal dimakumu kolam. Kemari itu udah, no? Itu nak buang apa lo? Gak malam ya tabillah, ya lah. Bayang putih hadis maju tabillah, ubi khairan. Jajal makumu kolam apa? Wama lam yakko berarti lam yuri billahi bi khairan. Ora korbane ate. Ya nak ae, siapa yang dikehendaki Allah baik pasti ditetir alim. Terus waliane. Yang dikehendaki Allah dak pati alim berarti Allah dak berkehendak baik. Jadi termasuk minas surah sing takruju angko idati makbumil. Nyarai sarai itu. Makbum jangan terjadi pada satu ayat ini, dua hadis ini. Itu sekalian nama makbum mukhalafah tuntas. Wong ra ngalem yo asu to. Jadi gak ini gelau bunyi. Rasane. Jadi kalau pesan ya, saya dengan anak panjang senang kalau tenang gue eling. Nak ono wong takwa, gue kayak imak tuh. Ya kayak imak tuh. Terus dawai kaji nabi istilah ku aimat rahmat, istilah ku rahmat ku rahmat. Sekarang darah nisang bek rasa itu rahmat mana? Rahmat. Toh kita tidak karena tahun fitin ini Said Muhammad, ini Said Abi Bakar satu. Tahunnya di mana? Ini orang-orang yang alim alama. Terus ngono min anfasil. Apa duriyai Rasulullah? Tidak mungkin. Mereka salah tidak. Sudah kurang apa? Sudah bentang. Tapi tak berkusora ini. Sesora ini budum. Namun so yang anak tutor ibin salah nih bab fikih. Ngarang patang jus wae iso. Ya ngel tenang. Wong kowe ngrujuk nang domber jek tolong. Wong ngrujuk nang kabeh jek tolong. Tapi bantah. Mun semper kok. Aja mau buat tak biayai. Ben kadon papat. Ben kesemper. Wong ora sopan. Ini jelas wal akhwatu antukolida wal akhwatulaha antukolida mayaro baru atadzim matiah bitawafi. Tapi tadi karena beliau ahli fikih nunggu zaman al-yasi. Makanya beliau kan qabla ruhiyah ya kira-kira pokoknya nunggu zaman al-yasi. Ini pokoknya sandinya itu nunggu zaman al-yasi. Tentu menurut saya dalam konteks apa tawaf ya satu hari lah. Kalau jam itu resiko doh. Ya resiko toh kadang jadwalnya akan maju. Menurut saya dua hari saja dalam bab haji masih ya masih bisa lah sih. Ngeri loh haji itu. Oh ngeri betul. Aku haji plus. Wah itu kreditnya. Itu bis yang mau bawa saya. Itu udah hanya diberi hak parkir 5 menit. Sehingga sampai cabut jam itu jam 5 itu sudah koning ngarep ya. Hotel. Mereka mau dikai parkir. 5 menit. Coba. Warna bus ribuan. Sekali 5 menit. Cek penumpangnya wis teko cek ora dikon cabut karena kalau enggak macet. Wani sakjane wong ora oleh tahlilan ning raudha perkara ini. Lah kali tabe dhek cross tahlilan. Iki mumpung sowan Nabi terus tahlilan kabeh sak jemua ya macet Mekah Madinah. Kok dhek kok dhewe. Ana terus assalamualaikum ya Rasulullah wis dari polisi ne ruh ruh sungguh-sungguh. Karena Dura-dura gak ngono, gimana ini, suara Nabi kok dilar. Kalau lu ngomong Dura itu bolak-balik. Kalau lu sering gerak-gerak, kalau lu korban. Kalau kan haji, kan ada gelang botol luwe. Gelang maktab, gelang paspor, terus gelang hotel. Wah, lu ngakal. Di sila apa yang Dura? Lu ngakal, lu ngakal, sila yang Jawa. Di sila yang Dura. Ya kan ada. Karena mikot, ihram itu kan rukun, paham ya? Tapi nak pakaian ihram kan wajib. Karena kalau visa amal itu gak boleh pakai pakaian ihram. Orang-orang Madura pakai visa amal. Jadi ini haji ya, gue celana lejin. Ya celana lejin kau sama. Ya wis mikot, ya sebar sholat. Ya mereka diwariki ini, diwariki lah. Nak ihram itu rukun. Tapi nak pakaian ihram. Kalau haji wajib kan gampang. Kalau baru warang kok apa itu taftis dulu? Medura, wis jelas Medura. Ada itu taftis. Wis kok hilang separuh dulu yang diwe ya bro, dulu hilang. Tenang, medun. Medun. Barang taftis itu separuh mungkin. Muka itu wis. Barang kok Mekah. Supire sing tadi celananan jin kaosan oblong. Cucu, aku pakai nih kok. Kuwarna itu kabeh kerusi Medura, semua aku pakai nih kok. Cuman kaji tuh, haji. Di Mekah tidak haji, tapi menurut pelaturan kan enggak, pelaturan yang salah. Namanya aku tidak teratur. Jadi pelaturan yang salah. Namanya aku kok di. Ini pergi Madura. Ini aku yang lagi, kayak garam. Ini belum Madura. Oh, disini. Aku mau gurih lagi. Terus mau nangun langsung nyilai gelangku. Polisi Arab ya lucu. Terus kita gelang kan, ya serah diteliti. Udah polisi Arab. Padahal yang ada jeneng. Polisi Arab itu lucu. Enggak tak sarang yang kono, itu nganggu apa? Itu lucu, kalung itu. Iku kalung tahun wingi tahun sing zaman Asura enak. Yang terus ketok aku kalung kalung itu. Kalung urusan paspor. Mulai ya setelah diteliti, pokoknya terpaksa. Ayo bodoh kan, beneran ketemu Iran itu bodoh. Uwai nak lo, kayak kaji gue sebenernya. Bulet-bulet tidak usah gue. Jadi pelaturannya sih apa? Kami apa kok diatur? Aku biasa SPS, pengeran kumpul maklumi. Kalau terus masih masalah Romeo Kobles, siapa tu lawat? Wan gesa gini, boleh tua filmkan? Saya mengangkat naik kau. Sah saksi. Ini kalau wajah bawa. Allah Rahman Rahim, hukum Romeo Kobles ya. Ini tesis kita Syaikh Muhammad. Sehingga maksud saya gini, karena itu ada silsilah guru kita. Mbah Mun, Gus Nadi, semua mas saya sekarang itu Syaikh Muhammad adalah guru besarnya. Maka kalau sama-sama kudua, ya kudua ke beliau. Meskipun saya tahu di fatwa Wahabi, di fatwa Hay'atul Ulyanya Wahabi juga setuju Aramyo Qoblas. Tapi kita kan tidak punya irtibat sanad dengan mereka. Paham ya? Makanya ini saya ulang lagi. Sebenarnya fatwa seperti ini itu makruh. Hay'atul Ulya Wahabi mempatahkan demikian, Yusuf Qardhawi juga mempatahkan demikian. Tapi kita kan tidak punya alaqah sanadiyah dengan mereka. Makanya kita butuh yang kitab minna, yang orang kita. Paham ya? Jadi bukan berarti fatwa ini ghoriban, tidak sudah masyhur. Cuma kita kan butuh yang minna. Wong saya saja zakat profesi, zakat ghairul muqtad yang tidak pun. Dulu ada Qardhawi, saya belum fatwa. Jadi ketika Mbah Mun ikrar itu boleh, saya baru fatwa. Karena kita butuh guru. Sebenarnya sebelum itu, sebelum al-ulama menjadi itu kan ma'ruf ya, sudah modern lah. Dan kayak kakao apa, zakat. Tapi kita kan tidak berani fatwa sebelum guru kita mengesahkan fatwa itu. Paham ya? Jadi soal tradisi sana, dan soal lagi tradisi sana yang harapan apa? Awas ya, kalau wajah, hukum romnya kok belajar. Ini kalau betul kitab ini, kitab keluaran Hay'atul Ulya Arab Saudi. Jadi kamu jangan ngira kalau Arab Saudi betul-betul Wahabi yang ekstrim. Yang ulamanya tetap biasa. Padahal ini kitab Hay'atul Ulyanya Wahabi. Di sini ya nyebut Yusuf Qardhawi. Bahkan nyebut kitab Fathul Mu'in, nyebut Syekh Khatib Minangkabau. Ya karena ulama. Kalau ulama itu ya biasa saja. Hanya biasa ulama ya normal saja. Beliau akademisi. Siapa saja yang alim ya dimasukkan dalam rujukan. Yang ulamanya. Maka sih Asofia ya bintul-bintul ini. Serepan sama bintul ini. Ya. Tapi rasa gede ngomong pintu, saudara kita. Kita juga sejenis ngapain benci. Biasa lah ya. Kan alaikum bijamaah di musim itu bijamaah mayori. Malah wong alim usat. Karena jumlahnya ada banyak. Sampai di aku keren sampai. Ukurannya kok belajar. Ilam ngerti siro ana waqta ramil jimari salah zat khulu fi zawali syamsi wa huwa al mu'tamadu fi jam'il madzhaibi al ma'rufati wal muttafaq wa alaihi atbaqa jamaahirul ulama al fuqaha min arba'il madzhab al muttafaq salafan wa khulafan nggih jelas namanya ramil jimar nggih badas zawal wa daliluhum fi dzalika al ittiba faqad akhrajal bukhari rahimahu wa fi sharhi ani ibn abbas radhiyallahu anhu ma qala kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu rumaina. Natahayan nunggu momen, nunggu khin, nunggu apa? Nunggu khin. Natahayan ngenteni waktu ki kita faida zalati samsu rumaina. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi al-jamrah duha yaumil akhir. Wa roma ba'da zalika ba'da zawali samsi. Jelas ya. Nak jamrah Aqabah itu duha yaumil akhir, tapi kalau mulai tanggal 11 itu ba'das zawal. Lakin jawadal ulama umin arbabil madzhaibi ar-romya qoblaz zawal wa huwa wa in kana dha'ifan fi nadhari ba'dhim lakinnahu mufidun wa sadidun wa yahallu masyakila azimatan wa yaftahu abwaban katsiratan lirahmah. Saya ulang lagi kata sandinya tadi, tetap asal ulama inginnya memberi rahmah wa tasil khususan ba'da suku timi'atin al-hujjat fi sahatil jamarat idar romyi ba'da zawal wa mauti aktarihim tahtal adam min syiddati sifam. Jadi artinya gini ya, jangan pernah Anda berpikir kalau karena banyak juga orang NU yang haji, kemudian ketika SIF Indonesia, kok akan menangi betul, orang jari menang. Kita misalnya Indonesia itu sering dapat SIF, dapat rollingan jatah, itu koblas zawal, paham biasanya? Nah itu kalau kita ngajinya kiai-kiai, mau ngajinya tabrib atau gelem ngaji tenanan, itu wah itu madhab Wahabi, wah. Gak roh anak Syed Muhammad pun memboleh. Akhirnya rawani. Bareng rawani, api badal zabal. Rollingnya gak jatah Indonesia. Ini rono skrotit. Jadi sekarang sampai Arab Saudi kan di rolling. Apa? Di rolling. Jadi misalnya sekarang misalnya tanggal 11. Misalnya Senin ini tanggal 11. Orang Indonesia dapat jatahnya jam 8. Sampai jam 10. Ada orang wayai metu habis. Karena sudah disip. Paham ya? Nah itu lucunya beberapa kiai Indonesia karena itu enggak makruf enggak di makanya ini ilmu harus dielamkan karena mereka enggak pernah ngaji kitabnya Syekh Muhammad. Nyongkone ngene iku ala Wahabi, paham ya? Enggak ngerti ulama panutan kita membolehkan. Makanya ini sahabat. Kalaupun kita ngikuti bukan karena fatwa Wahabi tapi fatwanya guru-guru kita. Paham ya? Menika lawan cawe. Niki kitab niki kula riyen angsal teng Mekah. Ya teng pondok Said Ahmad. Jadi ternyata di sana di PBCI semua teman-teman di sana juga apa, mengkaji kitab ini. Meskipun ini sering merujuk Hayatul Ulianya Wahabi, tapi dalam banyak hal yang ikuti ya khasnya orang alim ya, beliau ya biasa muji-muji ulama sini ulama itu ya normal. Di sini juga Yusuf Qardhawi disebut kitab-kitab kita juga disebut. Bunga Yusuf Qardhawi karena semi-semi model wong alim LSM menghentikan wah kasarnya seru. Oh, seru. Kalau mau coba ini yang ketika mengutip Yusuf Qardhawi. Ini judulnya Futial Jawas Walman Ibi Ahami Kodoyal Haji. Ro'il Ustadz Ad-Doktor Yusuf Qardhawi. Ya Dhabul Alama Asya Ad-Doktor Yusuf Qardhawi. Ila anal ilat di muskilatul isobat. Wafiat Arnasyad Basar sekarang. Minta Dhabul Hujat. Di waktu muayani niramil jamarat ayam minah. Pak Rusir. Awalan taklilu adatil hujat ma'amkana. Solusinya itu ditekan jumlah orang haji ma'amkana. Khususnya al-hujat alati haju kubla dalika hajjata farid. Khususnya yang haji kedua, ketiga. Yang sudah gaya LSM ini sudah mulai saya bilang. Yusuf Qardhawi itu mesti gaya LSM. Tanian wawa maudu'ul faksi. An wasi'a fi zamanir romi ma wassa'ala nasyar'u fi dalika. Haitulah nastati'u an wasi'al maka. Solusinya itu kemungkinannya akan dua, memperluas tempatnya atau memperluas waktunya. Nah, jadi kayak LSM, ya ono oke modelnya. Artinya saya kalau ngikuti faktor Said Muhammad enggak karena Yusuf. Karena saya enggak punya hubungan sana dengan Yusuf. Malah sekarang beliau jadi aktivis. Masalahnya berat ya. Kalau kenal, Caca Indonesia ke atas kenal anak-anaknya sering bersakar. Darian ketika terjemah Fibu Zakat itu, anaknya sering bersakar. Yang dulu kerja caranya sama Yusuf Qardhawi pas terjemahan, oh Fibu. Ini yang mengeluarkan sama itu, Angger Tungku terjemahan Yusuf Qardhawi yang mengeluarkan adalah pemerintahan DKI Jakarta. Bon, jadi lucu. Ya, anwasi afi zamanir romi mawas sa'ala nasyar'u fi dhalika khaitula anastati'u anwasi al-makana idil marma sohirun kama huwa ma'lum sumala bidda yakuna romu min masafatin qoribah hatta yaku al-haso fil marma wala yusibuna safayu'dihim wa madamal adadu kabiron wal makanu mahdudan fale sa'amamana illa tauti uzzaman wa wa ijazatu romu min as-soba illa masya'wa min al-lel upeke hukoy LSM karena memperluas tempat itu sulit dan harus ke titik yang sama caranya memperluas waktu. Oh, tadi gue belum mau calon aja nih. Suma adofa kok ilan. Adofa kok ilan itu menambahkan dari bahasa Arab lagi adofa itu menambahkan argumentasi wong Arab nak muni adofa. Wa idofa tan ila dari bahasa Arab saya itu nak menambahi materi wa idofa tan ila dari bahasanya nafis. Wandom ma ilan. Rata-rata di sini. Wandom ma. Inna hadhil masyakkata allati yu'ani hannas indal jimar la yajuzu nisbatul qawli ilal asyar. Isim Qardhawi ketorek lah saya. Kalau ada orang yang berfatwa romyu harus ba'da zawal. Meskipun kredit lakukan, meskipun repot lakukan. Karena khasnya agama adalah kesulitan. Khasnya ibadah kangelan dari Isim Qardhawi. Ora sah bangsa ngoniku dinisbatno ning sare. Sare itu kepinginnya ya gampang, gak repot. Paham? Jadi antara ono fatwa kon rom yu ba'da zawal senajan to kangilan la ya ji jenis batul qauli dia ilah syar'i. Bang. Allah. Ba'da zawal. sesuai syarat lah ya jurus. Kata beliau, inna asabal qawli bil man'i wa asabal qawli bil jawab mutafiquna anal afdal fi mana kisikil haji wa ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adau fadilan yatqulu bina tarfis salam fi qawli if'al walahar wa lisa huwa min qawli sahih wal bati. Kina izin, maksudnya gini, kalau ada perilaku Nabi dalam haji, meskipun Nabi dawul ya'kudu anni ma'ana sikakum, taruhannya bukan sah dan batal, paling afdal dan tidak afdal, jadi rausah taruhannya ekstrim, nah, yang dilakoni Nabi berarti syarat sah. Nak melenceng kau yang dilakoni Nabi berarti batal. Orang sang ngono. Walisa huwa min qabli sahih wal batil. Orang wal batil ini pokoknya bahasa Arab saya ini. Coba nak ngono. Kina izin yak kutu birusah biramnya qabla zawal adu apa wal ajaza wal nisa wal damul fajat. Wayat kulu dimnahum aidan kuluman yarkobu fidelka takfifan di sahmah. Cik wong wedok, cik wong tua lah, atau wong gagal lah. Butuhnya mau disekan, bisa usah. Ahdan birukso, Pak Inawa yusibu antuk taruh kosul kamu. Wafi dari kadaf undi doror anaf, ibadaf undi doror anil aporin. Wawa maksud bin muktabarun lima kotib besar. Seru ya. Tapi ada anu tinggi, di sana. Mislu hada laisa bid'am fi syar'i. Ngene iki aja mbok anggap bid'ah. Ya. Apa inna nabiy rasul fi tarkil mafid bi musaifal li nisa wa du'a. Ya sawai jare saya itu kan anu apa. Mun iki kita bisa Muhammad. Ini saya musal-sal. Nah, ini kisah Muhammad, ini saya musal-sal. Jadi dan Muhammad tadi kan sama. Kalau Yusuf Qardawi kan komentari. Selama ini orang-orang yang pro manu mencegah Romyu Koblas. Alasannya kan fi'lu Nabi. Di mana fi'lu Nabi itu selalu Romyu Badas. Nah, kata Yusuf Qardawi gitu ya. Meskipun ada fi'lu Nabi, taruhannya bukan sah batal, mu'abdal dan tidak. Tapi enggak ada hubungannya dengan sah dan batal. Itu komentar itu. Sekarang komentar itu. Nah, aku ya seneng-seneng Muhammad putu nih. Jadi cuma nak takutin Nabi. Ya, enggak ada tuh. Ada putu nih jenengan. Kan lebih gampang. Romyu Koblas Badas awal. Romyu Koblas awal. Ada putu nih jenengan. Ya wis rapo. Lu motor ora ada terus nang cerita. Lu gampang to kan jelas alamatnya jelas asal usul. Amin di sana. Iya. Ana di sekor tuh wong di Mesir kan rangnone suwi. Itu wis ketemu. Lu gampang. Ani kalau wajah. Wajah Abdul Mutaakhirin dalika bi anal masyruq satu bisa. Nah. Lakinil amalu bi ada muskilun. Illa li uzrini mukhalafati zahira riwayat fil madhajin wa mukhalafati fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad ngakui tentu madhab membolehkan romyu qabla zawal. Saya ulang lagi, tentu madhab membolehkan romyu qabla zawal. Problemnya adalah mukhalafah sama fi'lin Nabi. Problemnya adalah mukhalafah sama kata Sayyid Muhammad dawe kultu wala yu'addu hadha mukhalafatan li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idla ilzama fihi bitasrihi wala nahya anil fi'li bitasrihi aidan batas niatuhu mukhalafatan fihi nadurun. Dawe Sayyid Muhammad wa arani mukhalafa mukhalafa ning di Nabi ketika rom yubada zawal juga tidak mengatakan itu harus. Paham ya? Juga tidak ada riwayat yang Nabi melarang rom yubadaz. Paham ya? Kok kau ini mukhalafa mukhalafa apa? Tidak tuh gali nyon saya. Misalnya yai nganggu sandal karfin. Terus kau nganggu sandal jepit. Masa diarani mukhalafa? Apa ketika yai pakai karfil mengatakan santri wajib nganggu karfil kan hanya fi'lu. Paham ya? Misalnya bangun di duit 5 juta apa diarani santri wajib di duit. Kan yo ana duwe-duwe wae ngono paham ya. Nah, cara diwajibno kan santri fase kaku. Oke ini di duwe kok dia gak duwe. Lah kudu nak persis Nabi nampi ganteng berarti wong elek. Nabi nek ganteng sik kowe elek. Yo repot ta ngono. Sese kan para pinter pinter sik bodoh. Berarti ra persis. Yo ora nak ngono. Malah wis pas Nabi nek ganteng kita ora pati ganteng malah pas. Paham ya? Nabi ibadai Abdul kita rapati Abdul malah paham. Paham ya? Ini kok repot. Ya ya tapi sing Abdul gak gajal ya. Sing Abdul gak ngomong sing Abdul. Kita rapati Abdul is pas. Ini kok repot. Jelas ya. Artinya gini, ketika misalnya yai pakai BHS misalnya atau pakai sarung tertentu, apa ada ilzam kalau santri harus pakai itu? Paham ya? Juga ada nahyu, misalnya jangan pakai selain BHS. Karena Nabi melakukan romyu batas awalnya melakukan saja. Beliau tidak ngendikan itu wajib dan juga tidak ngendikan kebelas jawab dilakukan. Makanya kata Sayyid Muhammad, wala yu'addu hadha mukhalafatan li fi'lin nabi itla ilzama fihi bitasrihi wala nahya 'anil fi'li bitasrihi aidan. Fatas niyatu mukhalafa fihi nadu. Wis barani mukhalafa mukhalafa fihi. Wong nabi ora ngendikan opo. Kok barani mukhalafa? Ya biasa. Paham nih guys, terus no kali nabi jenggotan wajib no tau ora. Ya terus no dhewe, apa terus larang. Tapi ora bakas sih kok. Tapi artinya tidak semua fi'lu nabi taruhannya sah dan batal. Benar sih syukur dari kita. Paham ya? Bisa wae urusan adat, urusan afdaliyah, urusan apa. Ya kita kan ikut ulama. Ini juga kalau tak jamaah sehari ini. Kangkang sing santri mriki kersan di jamaah. Kangkang sing liyane tunggu mriki. Mungkin kalau terus. Sing di HP kamera di foto ini. Oke, saat ini masalah mikot saking jedah. Mikot saking apa? Jedah. Paling enggak ini setengah jamnya khatam alim. Ini hormat si Cina apa? Dukijah. Ini misalnya Raiso Kaji tahu hormat. Tahu pengeran tahu hormat Dukijah. Tahu hormat nanti haji mboten. Belajar apa? Mun jadi solusi ini tiang gaji. Mencekap. Jadi orang haji tapi jadi solusi ganggu Singapura. Termasuk masalah sing dadi khilafnya banyak ulama adalah masalah apakah boleh mikot dari jeda, karena jeda itu tidak ya lam-lam. Iku waca mawon iki. Ini kitabnya Habib Salim Asyadiri sama Habib Jen. Jadi ini fatwal haji yang dikumpulkan oleh dua beliau. Karena sekarang kan mikot itu tentu tidak kayak dulu ya. Ya mikot tentu tidak kayak dulu kan. Kan ada yang dulu mikot, sekarang jadi kota mati. Loh gitu, kan mungkin sekali kalau ada perubahan jalan, perubahan kota yang dulu disebut mikot, kan bisa saja sekarang jadi kota mati. Pulau Jawa. Ini kitab jenenge Risalah fi Sifatil Haji Umrah. Fil Habib Al-Alama Salim bin Abdillah Asyadiri. As'ila wa ajwibah fil haji. Fil Habib Al-Alama Zain bin Ibrahim bin Sumed. Dari Jawa Sumed ya? Gaya Om Jawa. Pengarap nama cak sumet, orang-orang Arab cuma disumit tu orang. Sungguh, ramai lagi bahasa omong. Jabal Qaf dari Jabal Qaf. Waktu dari Jabal Qaf, Jabal Qaf itu Jabal paling agu. Ajar ya ini gue nih. Watin min warot min wati saron dip no. Watin min wati. Orang Jawa wis jurang srintil kesare. Wong Jawa iku seru. Tapi justru itu nunjukno nek wong Jawa dhisik-dhisik iso ngalim. Dadi istilah ning kita ku ana kabeh, apa? Wa waqata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qadimin lil qadimin min al-Madinah dzul Hulaifah wa yusammal an Abar Ali. Bener kenal Bir Ali. Tapi sing bener nyen Abar Ali. Karena di tarik-tarik itu Sayyidina Ali itu bikin sumur itu banyak. Makanya kalau di kitab-kitab mesti jamak. Abar no. Buatan bir tapi no. Abar Ali. Ya, sanut. Ngomong di Bir Ali. Melak bodoh ya benak. Selain asli ya benak lah. Tawaduk no. Mulanya gue bodoh. Mulanya kaji ya wawam. Yakin wawam. Semutau itu ngomong biaya semuanya. Ya, sanut. Gue tak pikir caranya salah lah. Gue dikau lewat. Jadi tak pikir. Ya, gue bodoh ya. Ayo rabi kerung sari kak carane salah lah tetap tak nopo kau lewat. Wahadal mikotu yang muruna alih ahli Madinah. Kira usah protes iba sang. Yang muruna orang wajar itu filah tidak mau senida. Orang malah dia takbir kecangkeman. Tapi kita biru wahadal mikotu yang muruna alih ahli Madinah. Jadi isnat dil jam'i tapi pakai wawu. Tapi pesarai orang malu ngarang. Waman ata ilaih wal qadimu naminatin yamuruna ala miqati taif alladhi yusamma as-sailal kabir aw qarnal manazi fa idza arafna anna niyatal haji wa tusamma al-ihrama ruknun wa tasihu min ayyi makanin Ini sudah mulai beliau masuk ke ranah khilaf. Watasihu min ayyi makani. Ya memang iya. Jadi sebetulnya mikot itu hanya wajib. Misalnya sudah di depan Ka'bah baru niat ihram itu boleh. Cuma nanti kena dam karena ada mikot makani. Ya enggak kan? Lungge, kok orang ngaji kok durhatan. Jadi tetap watasihu min ayyi makani. Ihram sebagai rukun yang bermakna niat itu tasihu min kulli makani. Kita butuh mikot makani itu sebenarnya hanya menghilangkan dam. Bukan syarat sah. Paham ben? Bu, coba ngulang kata gue, kemudian kata gue nanti abang gak ber. Cara muka Safa itu roh, nah Arifin utek ya. Jadi kayak adik Imam Ghazali, makmum Imam Ghazali, didelok Imam Ghazali kok darah kabin. Kok mikir apa ngarang bab? Nah, anak saya Imam Ghazali, woy kelumuran darah mau apa ngarang bab? Pemenang saya ngulang bab, gak apa. Jadi sedia, malah kaya opo. Orang marah berbelepotan. Orang lumuran bawa. Mungkin malah itu semakmur, kelak. Jadi orang mutalateh lah, bawa kelak. Nak ke Mak Bumarifin, kelak darah. Ke Imam Ghazali, mau apa ngarang, wae mutalateh lah. Masyur riwayat itu. Sadi Imam Farokoh. Ketika ditanya kenapa kamu Farokoh, saya melihat kakak itu banyak darah. Oh iya, saya tadi pas sholat mikir apa ngarang. Mulama sholat, eh mikir apa ngarang. Ngarang wae disalahno pengiran. Mikir pitik nih, Pak. Jadi gambar mencakar. Jadi tidak apa-apa muni Pak Imran gambar. Ada sing ngadol bensin apa? Kumpul ya. Ora ada orang muka Safa itu penting. Benar wae lek wong ya. Repot. Lah yang ngarang bab begat itu berlumuran darah anak bab cakar. Omane ora ngarang iki carane nglarisno. Bab cakar tok. Ya dadi niatul ihram iku sing jarani rukun ya niatul ihram. Paham ya iku watasi humin ayyi makanin. Omane do kena diakali mau nganggo betul ana jin tapi wis niat ihram. Mergo pakaian ihram mek mikot ku mok wajib. Paham ya. Dadi kudu dibedakno. Walakin idalam tak tibiha minal mikot. Tetapi ketika kamu mendatangi niat itu tidak dari mikot. Dan bal ahrom tabak damu jawazatil mikot asim ta. Kueh mukduso tapi wasoha hajuka wale kalfitiah. Fakonun niat minal mikot wajib. Wan niat datu haruknun. Jelas ya. Ini karangan model sana. Ini lebih gampang ya. Makanya kula nu mboten setuju fis kaya ada cerita enggak boleh pakai kita modern. Cara kula mboten setuju. Modern yang mana asal minna ya kita pakai. Karena piye-piye uslubnya lebih gampang, uslubnya lebih. Karena dikarang ala tartibi tadbiqi. Memang dikarang menurut urutan praktek haji. Beda dengan kayak muin itu kan enggak dikarang sesuai urutan haji. Urutan kualitas rukun. Jadi akhirnya repot. Kalau kita sekarang kan enggak dikarang memang pakai rute urutan haji. Jadi cara nafis ngarang kitab ya, dari Madura terbang dari Jakarta. Itu ngono. Pakai celana jin pura-pura. Itu serang doy. Karena orang Madura tahu pakaian ikhram hanya wajib, boleh diganti jin. Hanya nanti diganti das. Tapi peraturan Mekah, peraturan yang salah semua itu. Yo enggak gue yo fis yo enggak koalisi ulama Madura bikin fatwa sendiri, Pak. Fatwa. Babu khoto iman ro'a konunan fiman. Terus tadi ini waman azam memam mana'ah. Ini azlam. Nah mana'ah man atam Allah sisal haram. Man azlam. La ahda azlam. Tak apa gak ada kita pikir. Repot. Ya, jadi gini, kalau panjang selalu nyari kitab-kitab seperti ini, alhamdulillah dapat ini. Ya. Kenapa saya mendahulukan? Nanti di sini juga ada, tapi tidak minna. Kalau Habib Salim kan syaratnya jelas. Habib Salim temannya Mbah Mun ketika ngaji Said Alai, paham ya? Makanya Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair yang faqih, tapi beliau di mana-mana ngendikan tafsir karena Said Alawi itu tabahurnya fit tafsir. Beliau yang ngarang Baitul Khabir dengan Habib Muhsin Al Musawa, sehingga tradisi takalumnya memang tafsir. Makanya Yahya itu putranya orang faqih, ngajinya di Lirboyo ya sebetulnya tema faqih, tapi beliau menjelma jadi ulama ahli tafsir. Karena Said Alawi itu mufassir. Keahlian beliau tentu ya beliau mutabakhir fi kulil funun, tapi yang malakahnya itu sehingga Habib Salim Asyadiri ketika ngarang itu An-Nafahat Al-Harumiyah juga fit tafsir. Kita punya kitab beliau. Dan beliau ngarang itu fair sekali. Yaitu tadi karena beliau ulama besar pakai tradisi harfan-harfan. Jadi ngarang An-Nafahat Al-Harumiyah atau kadang disebut Al-Fawaid Asyadiriyah. Paham ya? Itu mulai surat Kahfi. Karena beliau ngaji Syed Alawi kebetulan beliau pas ngorek Kahfi. Beliau enggak terus dari surat Bakar. Nah, kaya gue ngaji pasanan aja terus kabeh kaya-kaya oh sebab omongnya dawe Mbah Mun mana ada Mbah Mun senaif kue pas ngriwayatno kok dadi ngene dadi rusak kabeh. Enggak merasa tradisi sarang itu bagus. Saya itu bersaksi, saya dulu ngaji mahal itu ketika yai masih baca kitab mahal. Gusoba yang cucu kandungnya Mbah Mun karena enggak ngaji mahal sama Mbah Mun ngajinya lewat saya. Itu kan berarti nazir. Harusnya langsung bangun, tapi harus ke saya nazil. Tapi adat sarang memang bagus itu. Artinya kalau faktanya agak ngaji bangun nazil, ya gak boleh intisab sama bangun dalam kitab itu. Artinya kan pakai sanad nazil muter ke saya. Tapi itu di tradisi ilmu bagus, nama? Bagus. Memang harus seperti itu. Itu kan sama dengan siapa? Muna di Munahir. Muna, kayak Muna ini kan cucunya Bang Munawir, Bang Munawir Jogja. Dulu Gus Najib itu cucu kandungnya Bang Munawir. Tapi ketika mau intisab ke Bang Munawir, harus lewat Mbak Arwani. Karena Gus Najib tidak menangi Bang Munawir. Padahal Gus Najib itu cucu kandungnya Bang Munawir. Artinya intisabnya ke Bang Munawir muter ke Mbak Arwani. Ya sama seperti misalnya Muna sekarang ngaji saya, ada dia cucunya Bang Munawir. Akhirnya ya muter. Saya Bapak Badula. Atau apalah, pokoknya muter. Saya dulu pernah ngaji sama Mbah Nur Mustaqim di Kudus, maji murid-muridnya Mbak Arwani. Karena saya tidak menangi Mbak Arwani mulang. Saya itu menangi hidupnya, tapi tidak menangi mulang. Kalau sering dorong Mbak Arwani, tapi tidak menangi mulang. Beliau sudah geras. Akhirnya kan muter. Tapi bagus gitu, dibang gagah-gagahan putune Mbah Munawir, bilang muridnya Mbah Munawir, tapi la yatalaqqa minhu wa la akhudha minhu. Paham ya, itu tidak boleh. Kalau dalam sandi sana, harus harfan. Harfan memang punya kenangan. Ya sama seperti Gusubal. Saya ini bukan takabur, ini contoh yang nyata. Itu bagus tradisi seperti itu. Beliau cucu kandungnya Mbah Mun, tapi harus mahalnya harus lewat saya. Karena emang udah seperti itu, karena emang beliau gak punya kenangan ngaji langsung Mbah Mun. Paham ya? Habaib Solo yang ahlul ilm itu bangga sekali dengan Mbah Mun. Bahkan Mbah Mun pernah diundang di Solo khusus acara habaib. Ternyata mereka ingin intisab dengan Syed Alawi. Dan satu-satunya murid Syed Alawi yang sugeng sepuh alim di Indonesia memang Mbah Mun. Padahal mereka habaib Sadat Alawi ini harusnya bisa atas nama Syed langsung. Tapi beliau fair kan? Karena memang yang ngaji Mbah Mun ya. Mbah Mun pernah diaturi di Solo acara talaki atas nama Sayyidnya lah Alam. Ini sampean harus ngerti. Makanya saya tahu banyak Sayyid Muhammad ya sanad saya nazil. Tapi gak apa-apa. Tapi mutalak. Saya ngaji Gus Bob itu lama sekali. Ketika beliau belum sesibuk sekarang. Ya sorok kan? Makanya saya tahu banyak tentang Sayyid Muhammad. Karena Gus Bob menangis Sayyid Muhammad ketika era di Kutaybiyah. Masih era Sayyid Muhammad awal-awal ya. Bagus bet seberapa. Yang penting talaki langsung bukan jari, tahu? Bukan jari karena nama besar. Kemudian pas musim haji, tahu makmum jari murid Sayyid Muhammad tapak itu merah. Mau eleng, mau wongnya buantem. Makmumnya apa? Karena orang noyu pekerja-pekerja Madura ya roh. Misalnya sanate bangun mau kenal, itu gede. Tamu nih. Dulu wapi, wah ya nyor, sana diantem promo. Awas kira nyanat aku ngono. Nggak gue sih nyanat aku, pokoknya gue suka ngaji guyon, terus diru guyon itu agak aneh. Ngerapat guys. Sembrono. Niru alim sih lagi guyon. Dari pun niru alim manggil es guyon ya. Almaisur lah es gitu. Kok repot toh? Ini kan detail sekali, ini khasnya orang alim. Coba bahasa yang di Mu'in kan, ya bahasa orang dulu kan susah. Coba pakai bahasa yang Habib Salim gampang. Kula waca malih. Ananiyatal haji watu sama al ikhroma ruknun watasihu min ayyi makanin. Walakin idalam ta'ti biha minal mikot bal ahram tabakda mujawazatil mikot asimta. Tapi wah soha hajuga. Ya jadi yang namanya ikhrom itu bebas di mana saja. Bahkan sudah di depan Ka'bah pun. Ya tapi kamu ora kecelok ngakoni mikot makani, paham ya? Wajibe maksudnya, tapi rukune wis. Fakaunun niyati minal mikot wajib. Wal niyat dhatu haruknun. Paham ya? Jadi detail. Fa'ala hadal qadimi ila jiddah. Ini daripada ke debat golek takbir kok kias-kiasno iki jelas takbir langsung jiddah. Engko ben ana seksine waca pin, tapi tak waca sik ben kira salah. Isin delok wong akeh ustaz. Ustaz kok salah. Kalau pas ngaji pas casaran tok gak apa-apa ora pasti isinan mek kancane ono wong akeh ben. Tak wacano. Muruah no. Itu tipe karam ulang malah. Fala hadal qadimi ila jiddata ing idza kana fitairati, jelas langsung masalah pesawat karena ini waqiah idza kana fitairati pesawat fa innahu sayamurru fil jawi, di udara alami qatil yalam lam bahwa yalam lam alami qatil yaman bahwa yalam lam ono sing maca yalam lam wis umum fa yajibu alaihi ayukhrima minat ta'ira, ini taruhan awal. Tapi wa idza akhara ikhramahu ila matari jiddah fa yasihu aidan. Bisa, ya Pak, Habib Salim enteng saja. Ya sudah, sebaiknya dia itu harus dia ikhram minat ta'iro. Jadi ketika akhara ikhramahu ilama ta'ri jiddah fayasihu aidan. Nah, amma takhirul ikhrami ila ayatkhula jiddah al-qadimah fahadha fi khilaf. Ini yang ada di kitab I'anatu Talibin yang di khasiyah itu jadi debat sampai dihukuri pakai tabel. Itu jiddah qadimah. Karena jiddah qadimah itu akroba ilama. Maka potensi gak sahnya tinggi. Beda dengan jiddah matornya itu abad. Kan kalau ikhram ulama karena abad karena asokha tambah jauh tambah sah. Tambah mesti sah itu. Jadi mikot tuh begini, tak contoh no mikot ya. Misalnya ini contoh gampang ya. Misalnya saya berkali-kali kalau di Kudus di mana mikot itu ibarat misalnya kamu sowan Mbah Mun. Mbah Mun kan di Karangmangu. Ini Ka'bah, misalnya yai itu Ka'bah itu. Tentu kan ada aturan orang sowan Mbah Mun harus pakai peci, pakai sarung. Gitu. Terus kita bilang gini, orang Jakarta wajib maca mikotnya Kragan. Karena misalnya dari Jakarta itu cek celana lencin, cek raketunan, cek nganggu celana, misalnya guju, misalnya cek nganggu celana, apa, cek macam-macam. Saya bilang yang dari Jawa Timur itu bulu, paham ya? Misalnya yang dari Kidul itu lodan, itu namanya mikot, mikot makan, ya Pak? Sehingga orang dengan macaknya yang macam-macam, misalnya orang Madura masih pakai cundri, itu disalah nonang kuno, paham ya? Pakai kaos yang warna-warni kayak Dul Kadil ya. Nanti wong Pati sing wis macake kaya gitu wong Juwono di situ juga salin, semuanya salin di situ. Ini jenis mikot makani. Jadi ganti sarung di situ, pakai peci di situ. Tentu kalau dia macak dari Pati asokha lebih sah. Paham ya? Kalau dia macak dari Surabaya lebih sah karena finishnya adalah bulu. Kalau dari barat misalnya Kragan. Nah, kira-kira mikot makani seperti tapi bukan berarti misalnya wong ora macak blas tetep calananan jin, tetep kaosan terus wan Mbah Mun di depannya ya tetep darani sowan itu. Cuma dia melanggar mikot makani. Paham ya? Tapi kan tetep sowan. Sama kalau sudah niat ihram jenenge wis niat haji meskipun urung salir nganggo pakaian ihram gitu. Kira-kira seperti itu kiasnya, paham ya? Wong kune ora paham. Terang nong, aku aja terang nong ini kisah kok kayak TKA. Datari pada wes kangilan ini juli apa paham kan menitan terang nong. Brewo teko juli apa? Paham sih ISIS ya, paham. Kami itu web group ISIS itu. Tapi lah, gak ngebom deh. Kau ngaji ahli sunnah. Jadi ISIS tapi wes Cina. Tapi kena makmum gambar apa? Tatar. Ibu lah sing ngomong rabu. Enak lho yo makmum Imam Ghazali sing alim alama wae gambar ketemuk ngarang bab. Anake bakul pite gambar apa? Ama mung duro gambar apa? Cluret. Wah repot. Ramalan ora usah muka syafa, repot. Nah mikot makani itu contohnya seperti itu. Pakaian ikhram itu ibarat kesopanan sowan Allah. Karena Allah itu Ka'bah disebut Baitullah. Ada aturan. Ada radius orang harus macak sebelum ketemu Allah di Baitullah. Nah radius itu dari Madinah Bir Ali, dari sini Jufah, dari sini apa lah misalnya. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Logika analoginya seperti itu paham sih. Tapi piye-piye misalnya rong macak lah kok tawah ya tetep wis sowan. Rong macak lah ning arepe mbah mun jenenge ya wis sowan. Makanya dibedakan antara sowan dan kewajiban. Misalnya wong Jakarta tetap celana anjing gak pakai peci sowan mbahmu yo sama sowan. Paham ya? Yo sama sowanan cara nak kuning. Paham ya? Oh dasar pitik. Paham ya? Tapi dia menyalahi mikot, maka dia harus bayar kafaroh. Dari tidak hasil keamanan Anwar. Kena penalti, terus lagi kena penalti. Paham ya? Gak sopan, sini Pak, tamu. Gak tamu siapa? Keamanan. Semua yang gak sopan, kena denda. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Makanya gampang ya. Dewi ulama-ulama saat ini lebih gampang. Fa kau nun niat minal mikot wajib. Nemriki orang wajib, ini bahasa Arab sana. Mestinya kan fa kau nun niat wajib, ini nemriki deh wajib bahasa Yaman sana. Wan niat dzatuha ruknun. Sudah ya. Yang jelas beliau mengatakan kalau misalnya akhroma ikhroma wila jidda walakin jidda al-qadima au matoruha fahada yasihu fil ikhrom inda badil ulama ala khilafin idha soha anna jidda al-qadima au matoruha muhadin di alam lam au ab ada masafatan itu. Jadi kalau dikatakan sah, mesti potensinya itu abad. Paham ya? Kan yang mazkur fil hadis kan alam lam. Artinya kalau sudah terbukti abad pasti sah. Kalau terbukti abad ya. Nah, padahal sekarang ada penelitian, jeda yang mator sekarang itu abad yang sekarang loh. Nah, yang di kitab Ianah ini, makanya yang mengatakan enggak sah itu masih pakai kitab Ianah ini. Itu yang dibakas di Ianah itu jeda kodima. Makanya saya kagum sama Habib Saleh. Makanya beliau detail. Ada jedah mator, ada jedah kodimah. Yang dikhilafkan itu jedah kodimah. Nah jedah kodimah itu akroba ila Makkah. Maka ada potensi gak sah karena akroba. Kayak tadi. Kue misalnya mikot kok pati. Apa sewan bahmun. Kok salin ning bongko atau pandangan kan mesti sah. Terus saya ikin yang keragan tapi iku. Keragan sing batas akhir keragan. Misalnya keragan sing masjid keragan kan mutafakal keragan. Tapi macaknya ini beluran, itu hanya kan. Darah ini rata-ragan ini cek keragan. Darah ini keragan, itu serah sopan, itu mepet sarang. Nah, itu potensi masalah kalau paham ya. Ya, jadi misalnya mau mikote tak gaya keragan, si musma'alnya kan keragan masjid jamek. Cuma ini cek keragan tapi beluran. Ini mepet oh, jembatan. Kau yang ini rasa kan, wah sama ini yuk, cek. Ini sawis mepet. Sarang lah, khilafu kira-kira sing nyerempet-nyerempet. Paham ya? Iya. Kalau darah Narifin, kira-kira kan cuma alih. Tapi nah darah Idris Iren kan? Badeng wong Jepang ya irang. Badeng Arifin. Makanya ini mau diul khilaf. Air-airnya akang ini jadi mau diul khilaf. Paham ya? Melane angel, jadi ada munisan jelas irang tak putar. Jadi mau diul khilaf, bro-bro. Nah ini kalau wajah ini masalah. Nggak ini kan sanad. Ini yang di Sayyid Abi Bakar satu. Artinya gini, kalau kamu dengar orang-orang kiai Indonesia mengatakan di jedah nggak sah dengan takbir Ana, itu yang dimaksud itu jedah kodima yang dibahas di kitab. Bukan untuk ngomentari jedah yang sekarang motor jadi yang airport yang sekarang. Tapi saya ulang lagi ya, ini ngaji saja ya, tidak fatwa. Jelas kalau yai mengatakan saya sudah, kalau ada yang mengatakan tidak sah, terus kan dari ini sampai sing ngaji. Saya butuh tetap yakin sah. Saya milih sing rahmat, apa? Kalau saya sering bantah-bantah, kalau sering ditamu ini, wah itu cara kalau itu berasa. Aku yang menik, jenis ada pengirahan, nah, ya, ben kok, namun ini rasa. Nah, kalau yang menik, jenis kok gampang. Lah aku niru nabi, kira niru nabi, aku yang menik. Akhirnya nyerah. Mungkin tapi ya, kayak kulo, aku beda ya. Masih nape takok cuma ibu beban tak. Aku sih sok mukur ilmu deh. Cuma dia nak kiai betakok isen dari ibu beban. Mempari ku yuk. Aku ke ikat bego semua sporto aja. Gaya. Ini bantah gaya total kan. Bantah wana bantah fil ilmi wana bantah ibu ibu. Ibu ibu aku senteng. Ibu bapa pemikat ini. Apa? Kalau baca kita mikat. Kitab haji awal berarti, nama kitab haji awal. Ini di semua Ianah tidak mesti ada. Ianah yang Ianah itu beda-beda. Ini termasuk saya itu punya Ianah ada tiga. Ini Ianah yang edisi sekarang itu kadang tidak menyertakan ini. Ini ziyadah setelah Ianah dikarang. Jadi di Ianah itu tidak semuanya cetakannya sama. Ada yang ziyadah yang ketika saya Abi Bakar satu sempat nyusuli. Ya, nah itu sebagian percetakan diletakkan di sini. Tapi anak-anak DKI itu sebagian enggak ada ini. Makanya saya punya anak DKI itu enggak ada. Tapi ini di anak Darul Fikr yang dulu lah. Karena tadi istilahnya ziyadamul haqqah. Jadi itu enggak mesti. Ya sama kayak cetak nih ya. Ada yang menyertakan alim lah di skala tilfi, ada yang enggak menyertakan karena itu dikarang sausai ihya selesai. Selesai. Ah, gua mikir kok kono barang kejeren. Kalau baca ini takbir bismillahirrahmanirrahim. Ini yang takbir di Mu'in, masih di Mu'in. Kalau tak cerita, mbah saya kandung namanya Mbah Siddiq itu haji ketika sambil Mbah Mun mau mondok. Jadi Mbah Mun mondok pertama di Mekah itu bareng mbah saya kandung, abahnya ibu saya itu haji. Makanya keluarga sini sama sarang itu dekat sekali, itu mulai buyut-buyut. Yalah sekarang sampai sekarang ditetir dekat. Itu kan termasuk Mbah Kiai Johari mana? Kencong yang terkenal itu Pondok apa? As-Sunniyah yang punya anak di Sadid yang mantunya Mbah Zubair ini. Ya. Itu dulu Kiai Johari itu haji. Sudah berangkat, gue sering kesasar, gue biasa singkat cerita, tuh orang sih haji gue bar, di sini biasa tuh kalau dulu. Makanya Mbah Mun itu kan di antara bapaknya ada namanya Mbah Singapura, Mbah ini itu karena dulu sering tersesat gitu berapa Pulau Mondoliko. Apa. Tapi pas Yai pertama mondok Mekah itu masih pakai kapal itu yang nganterin Mbah saya. Mbah Siddiq abahnya ibu. Jadi saya punya Mbah itu alhamdulillah itu abahnya bapak saya dulu yang ngurusi Mbah Bedi, gurunya. Yang ibu saya abahnya yang dulu ikut ngidmai Mbah Mun ketika mondok Mbah Siddiq. Singkat cerita, dulu itu pelabuhan itu di Jeddah. Itu Jeddah Qodimah. Nah di situ termasuk terjadi perkenalannya Mbah Mat Su'eb Sarang, Mbahnya Mbah Mun dengan Mbah Bisri, Mbah Mustafa, bukan Mbah Bisrinya Mbah Mustafa. Nah di situ itu yang santri-santri itu nak rodok ngirit itu terus melaku tuh, kok Jeddah tuh, Mekah ya tepat-tepatan. Nak dok kono sawal melaku yang ngontapi. Tapi nak wes dok kono itu duduk hijah, kadang dok kono usi maju wes. Nah terus kono yang norental onto. Nah singkat cerita itu Mbah Mat Su'eb itu dulu pernah difasilitasi Mbah Mustafa Sarang, Mustafa di Kembang untuk supaya kesananya itu ngerental, loh. Ngerental onto, ngerental jaran, jaran dan kiat karena jarannya. Nah itu yang dulu menjadi singgahan para hujat minal bakhri itu yang Jeddah Qodimah. Dan itu yang dibakas Iyana. Ya, nah, kalau yang Jeddah itu memang kecenderungannya lebih ketidak sah. Karena akroba ila Makkah dibanding Yalam-lam. Kalau Jeddah ini loh ya. Paham lah saya Jeddah. Makanya kalau ada kiai yang bantah kamu dengan takbir Iyana. Sebetulnya bukan yang kita bahas sekarang. Karena Jeddahnya Jeddah Qodimah. Makanya hebat Habib Salim ketika ngetikan. Jeddah itu ada dua, makanya amma takhirul ikhram ila ikhla jeddah al-qadimah fahadha fihi khilaf. Tapi kalau ketika beliau wa idha akhroma ikhroma ila matori jeddah fayasih wa idha. Tapi kalau takhirul ikhram ila ikhla jeddah al-qadimah fahadha fihi khilaf. Berarti jelas ada jeddah mator, ada jeddah al-qadimah. Jelas ya? Jadi, makanya kita harus syukur ya, kita dekat orang-orang alim, enggak Habib Salim, orang tahu semua lah dekat Bahmu, teman-teman kita banyak mondok di sana. Cuma kita harapnya mondok sing harfan. Serasa diterusno. Mari. Ya paham ya mondok sing. Mergo wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang di itu. Wah, dhisik tukaran, lama mana tukaran. Nanti kon ngukuri model metu. Ayo ukur. Nah, dhisik meterane mau sak meter sitok. Dhisik kan meterane. Wah, sak. Kula wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafan lima afdabi syekhuna. Wa musarrafan bi fi tuqara suwa bi lamu anal ja'i min al yaman fil bakhri lahu ayu akhira ikramahu min muhadati yalam lam ila jiddah li anna masafata ila makkah kama safati yalam lam kama sarrafubi. Jadi kalau yang mengatakan Jeddah Qodimah itu setingkat Yaman, segaris dengan Yaman, terus ini jaraknya sama, maka sah. Wa mimman qala bil jawaz asy-Syibli mufti Makkah wal Faqih Ahmad Talhah wa Ibnu Ziyad al-Yamani wa khairuhum. Wa mimman qala bi adamil jawaz Abdullah bin Umar bin Makhrumah. Ini guru-gurunya yang ngarang Buyatul Mustarsyid wa Muhammad bin Abi Bakar al-Ashkhar wa Tilmidzu Syarih Abdur Rauf. Qul li anna Jeddah aqalla masafatan binahir rubu' kama huwa musyahad. Jadi Jeddah ini itu lebih dekat ke Mekah. Kalau lebih dekat itu malah masalah, kalau di Bamikot lebih dekat masalah. Paham ya? Padahal mau rubuk. Mau rubuk apa? Rubuk meter, mau rubuk jarak. Kama huwa musyahad. Jadi, paham ya? Terus, ini gejul. Ulama nangannya ya lucu. Gejul-gejul kan ini lucu. Wa in wujita tasrihun ngene bi anakulan menyalamlam wajita marhalatan. Meskipun usus wong-wong do ngomong nak jeda bi alamlam podo-podo apa marhalatan. Famuradhum anakulan layang kusuan marhalatan. Wala yalzamu minhu istiwa'u masafatihima. La siyama waqad haqqaqa tafawut al-kasir miman salaka tariqan. Wa hum adadun ka du ayata wataru. Wah, anggar uang buktekno kaya alamlam luwih kesel timbang koji. Dah, dadi podo-podo ke Mekah nak kaya alamlam luwih kesel. Berarti alamlam apat. Dibanding apa? Jidang ini lucu model kuno ini lucu. Bisa kan gak ada GPS? Walai sahada mimayur jauh linadorin fil mudrok hatta yuk malabi fitarje. Orang usah Ibnu Hajar khilaf-khilaf ini itu radu kekuatan tenar-tenaran. Ini urusan ukuran kok. Padahal sing fatwa sama Ibnu Hajar. Maksudnya ini, iki gak perlu nama-nama besar sing muni oleh itu nama besar. Orang perlu, ini ukuran fisik kok. Urusan apa? Fisik kok. Ini lucu. Dan terus-terusan ini lucu. Walaysa hadza mimma yurja'u linadhurin fil mudrak hatta yu'mala fi bitartil bal huwa amrun mahsusun yumkinu tawassul li ma'rifati bi dhar'i khablin tawilin yusilu li dhalik. Dadi kon ngukur ya. Dadi iki model Madura ini mesti lama ini turunan Madura. Mana ada orang turun ngukur. Ayo meteri. Barang cepat dari kono. Meteri Mekah ndi? Sembrono. Baru mana? Kalau baca malik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wafil. Qala Ibnu Jamal wa ma fi tuhfah mabniun ala tihadil masawah adzair min kalam. Padahal kitab tuhfah itu yang di klasemen kutub Ibnu Hajar itu paling tinggi. Kastanya kitab apa? Itu saja ketika menfatwakan Jawas dibantah alasan ini bisa diukur. Madura ini bisa dibantah. Jawas ya apa? Madura ini. Ngosok jarak kan apa? Jadi kon meteri. Cak iki gampang lah iki. Iya ngucap wes. Terus. Jadi ini cita kodim. Jadi ini kalau waca sejarah orang-orang haji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa qad qala fi dzalika fit tuhfa. Ibaratuha badal ibarat asalifah bi khilafil ja'idi min isra. Laisa lahu ayu akhira ikhlamahu an muhadatsil tuhfa. Di anak ulama halim nal bahri badal tuhfa aqraba ila Makkah minha. Jadi pokoknya kalau akroba itu masalah, ilang-ilang. Pokoknya kalau akroba itu masalah. Ya kayak tadi, kalau orang macak di pandangan atau lasem tambah baik, tapi tambah mepet sarang tambah tidak baik. Apalagi pada mujawazati sarang untuk dalamnya bangun malah tambah buyut tidak baik, karena kan tidak sopan kan sebelum dia pakai pakaian sopan tadi. Terus kalau wajar. Akroba ila Makkah menyalam dong. Sumaroh itu fi khasyati syekhina Ali alam turuf. Terus nakal barat nanya wakil lab datu cufa fatan itu fatanafka. Terus kata ini tadi. Wakot tahak kokot tafawut kama alimta. Fahum ko ilu nabi adami jawazi zalika akhdan bin nasi taqidim al-masafah. Sing darani rasalah. Coro roh nak ukurane itu akroba. Mesti dia melok darani gak sah. Iya gini. Ngurung odora roh geger. Ya, jadi ini intinya makanya ngaji itu yang takdir. Makanya kalau suwun jangan pernah anti kitab modern. Karena kita ini asal minnal ya, asal orangnya itu minna. Karena kita tidak bisa menjelaskan kayak Habib Salim Asyatiri kan. Tanpa itu kita tidak bisa. Ini kan jelas ada. Ya ini tak wacana sama orang yang salah kan. Wacana bin nono seksi. Sing masalah. Fa'ala hadal qadim ila jidda. Fa'ala hadal qadim ila jidda ta'idha kana bita'irati fa'innahu sayamur fil jawi alami qatil yaman. Wahua yalamlam. Fayajibu alihi ayuhrima minat ta'irah. Aida akhra ihramahu ila matari jiddata fayasihu aidan. Nah, jadi kan kalau ihram ila matari jiddah jelas langsung fayasihu aidan. Jelas. Tapi matar yang sekarang itu jelas ab'at apa? Ab'at. Terus. Wa amma ta'khirul ihram ila ayad khula jiddata al-qadimah fa hada fihi khilaf. Nah, yang orang-orang pakai takbir yang enggak sah pakai iana itu yang jiddah qadimah. Makanya mereka ya kan muni ana muni rasa itu maksudnya jiddah qadimah. Karena kalau jiddah yang matar jadid tadi fayasihu aidan tadi. Paham ya, jadi memang terus-terus. Al-ana jidata datuha al-an laisat mikotun walakin jidata al-kodimah au matoroha fahari yasihu fi al-ikhram inda badil ulama ala khilafin. Ya ala khilafin ya, kalau yang ya bon. Alidih jeng, alidih. Oke, balik saya jeng ngatur itu. Ini 10 menit malah ya. Iku kodok kak widah jeng, kok ngatur itu. kula waca ngene iki terakhir kula waca masalah napa? Mikot napa? Kalau kita modern memang lebih enak. Karena tadi problemnya ada mikot yang sudah mati. Sudah enggak digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ul fuqaha qadiman wa hadisan fil ikhram min Jeddah. Tapi ini ya, ini saya ulang lagi, ini tidak sanad kita. Mau ini untuk takwiyah, tapi ini tidak sanad kita. Ya. Yang sanad kita tentu misalnya darah Nisa karena hadis apa? Salim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasi'un ayu akhira ikhramahu hatta yasila ila Jeddah. Lima yalhaquhu minal mandarat inna zala ilal barri wa faraqa rifla. Wa kata in akhrama fil bakhri takhri. Wa yu akhiru ikhramahu hatta yaman wa yukti. Wa fil asril hadis la ala awalaman ajazal ikhram min Jeddah al-faqih al-maki al-hanafi asyah Ja'far bin Abi Bakar. Jadi kitab-kitab Hayatul Ulia asal di karang ulama ya biasa muji-muji orang Hanafi, orang apa? Syafi'i. Ya, orang alimnya ya biasanya enggak asobiah apa? Enggak asobiah. Kafir. Ora iso ngaji semono ning wetan sambung rumo ora iso. Wah, fishing rame-rame ora iso ngaji. Wah, bi mubalighi ora iso. Malem-malem ya. Pengeramene yo. Sing bermasalah-bermasalah ya. Dafu syiddah fi jawazi ta'khiril afaqi al-ikhram ila Jeddah. Terus kula waca. Ini. Asaru hadal maudhu jadan asaru hadal maudhu jadalan kabiran fi saha al-fiqhiyah al-makkiyah. Haitsul qadimuna ila diyar al-muqaddas al-hajji awil umrah bahran al-jawan. Sekarang qad kasura su'alu an hukmil ikhram min madinati Jeddah haitsu inami qatal ja'i min buldani Indonesia. Wa Malaya, Mayu, wa Pakistan, wa Hindustan, wa Yaman. Wal Madura gak ada. Gak ada gimana. Ternyata masih Indonesia. Padahal punya kultur yang berbeda, Pak. Itu di Madura sekarang foto presiden itu Gus Dur. Jadi kaki ngetim. Sekarang SBY itu penggantinya. Jadi presiden tetap Gus Dur. Tapi sekarang Pak SBY itu penggantinya. Presidennya tetap Gus Dur. Ingatkan lagi sekarang Megawati itu penggantinya. Amin. Entah kalau era Jokowi entah gimana. Kalau ada presidennya Gus Dur. Tapi sekarang Pak Jokowi itu penggantinya. Seru, Madura itu. Maka surah soalu an hukmil ikhram min madinati Jeddah. So ini hormat tanggal 1 Ramadhan. Yes, pokoknya nak Allah mulia no salah satu bulan kudu diperlakukan khusus bepiro kadare diperlakukan khusus. Jadi kita mengkhususkan sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu inna miqatal ja'i min buldani Indonesia wa Malaya wa Pakistan wa Hindustan wal alam fil bahri alam. Ahadun mawaqit al khamsah al mansusah. Hada wa ba'du hujjat al-wafidin ilal baladil amin wal haramin mutaramid fakhim as-saliki na tariqal bahri yu'akhiru ikhrama ila aisyilahi ila hadil madinah Jeddah fa'idha tawa jaminha ila maka al-mukarumah fa'inda idin yahrumu bima asyakun hadin huzamin umratin bima ala kulam. Terus ini kula wajar ini kisah yang meneliti ini kisah wal muakhir muakhir ila binisbal maka faman man al ikram min madinati Jeddah wa qara ala sasil fa'il wujubat tamru an al masafa al mabni ala al hukma ghairu mutakhita fa in al masafa min Jeddah ila maka tangkusu bi nafir rubu anil masafa min yalam lam ila maka wa bi hada tawaffu fi tasarruf ma'ruf ma fi nawa man amyana udha fa ila al tihtu ala al masafa fi kullin marhalatan wa anta khabirun fi adami talazum bainal marhalatin wa misliyatil masafa mara debat di al mujizuna minhum ma'akhir fi al qafi ahmad bin hajar al hitam Sahibu Tuhfah, ini yang pro mujiz. Abdurrahman bin Ziyad al-Yamani kan jeneng-jeneng keren. Ahmad Balha. Berarti ini kan persis takbir yang di Anah. Padahal ini karangannya orang Wahabi. Tapi takbir yang disebut di sini persis yang ada di. Artinya kalau orang alim Wahabi ya biasa saja. Apa? Ya biasa, orang alim akademisi ya biasa saja. Dia ada asobiah. Asobiah yang semua bentuk-bentuk. Nah, Al-Mani'una minhum ma'akhifri al-Qabihim. Hum Abdurra'um az-Zamzami. Zainuddin Al-Malibari, Tirmidzi bin Hajar Al-Makki. Di kitab Fathul Mu'in. Wa alaih khasyatu anati talibin. Ini ya diceritakan. Jadi Ibnu Hajar darani sah, muridnya darani. Memang di anak seperti tadi kan, lakin aftah sehuna. Fathul Mu'in pas itu ngeritik gurunya. Dia ada sependapat dengan. Ya sah pada alimnya, gue rasa. Gue betul-betul bangun, orang khilaf. Ngamak jadi. Orang kelas, orang bapak. Semua. Semua itu jenisnya rakyat, sembrono. Orang kelas. Nah, aku lakukan. Tawad juhun akhar visi hadil ikhram min Jeddah. Ini yang kita model. Firisalah fikiyah tatasilu bil hujjat al-qadimin ala ta'irah ila jidda. Hal yasihu irrabum bil haji min jidda awla buka yakuna qobla. Tapi kita pegangannya ada ini tak baca saja. Lucu-lucunan fikih. Kita ya alim dia tak berapa. Lihada wajaba aliyah nubayyina linnas madhuhara li fi hukmi hasbama wasala ilahi ilmi. Waqad yaqfa aliyya ma asaya dharu li ghairi dil haqqu fawqa kulli wahid wa fawqa kulli dhi ilmin alim. No. Wa innahu mimma la khilafa fi wa la khufa ma thabata fil Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas anna Nabi wis pokoke bangsa. Wa hadha taqdid bi hadhihi sifa wa qahi sukana hajjinas ala dawab minal ibil wal khairi wal hamdi wa amru Nabi hadhi turuk. Iku ra dhisik wa ya al mawaqit al makanya li sayyid Ibn Maru alim. Wa qadin tasarul Islam wa mtadda sultan muslimin ala katsirin min al-buldan lam yaqala dzikrun fit taqdid. Ka Misra wa Sudan wal Maghrib wa sayri Afrika wa Sudani Turki wal Hindi. Wa kasirun minal muslimin alladzina yaskununa fi buldanin nasara. Wa misale wong Itali, paham ya, wa fisin Cina, wa Yaban Jepang, wa Rusia. Ben modern ben gaul zaman now ya. Fa haitsu innahum fi tilkal asmina satiquna khilatan fil wusul ila Makkah wala taduna ilaiha sabila. Waqad sara jami'u waqad sara hajju jami'u laika ala mutuni ta'irat allati talhaqu darus wal hukmu yaduru ma ilati wal kulli hadisin hadis. Dari wali kulli hadisin hadis. Wala ya'jizal fikhul islami as-safri al-wasi'ul ufuk ala ikhraji hukmin sahihin fi ta'yini mi fakih gak ngalah kentian ilmu kentian uang ya ya lucu nih gini supaya wal hasil itu tapi ini setuju sah ya sekarang ini akhirnya setuju terus kau wajar pokoknya akhirnya itu terus wa minal ma'lum anna mururat ta'irat fawqa sama ilmikot wa ya muhallakotun fisama la yasduku ala ahli annahum atau almikot an muhaddad lahum lalu hutan wala urfan. Misalnya mikot yang nyalaman cek duur pesawat wong ngerang-ngerang darah dingin iku dikne wis mikot wong yang duur orang-orang alamati. Wa minal ma'lum anna mururat ta'irat fawqa sama ilmikot wa ya muhallakotun fisama menjadi bumi kan kita muhallakot paham ya. La yasduku ala ahliya annahum atau al-mikot al-muhad la lukotan wala orfan. Likaunil etian wa al-wusul ila syekfi mahali. Ngurung pengisor, ya orang musuh. Misalnya pesawat, terus ada naruhan. Terus kemudian, aku sini naruhan. Terus dari naruhan, ya teblok orang gini. Paham ya? Justru dia yang kritik, kok mikot, kok kau duur, apa-apaan. Gue senang ya ulama itu, lucu-lucu. Seru, no? Ya lucu tau, ini lama saiki ya bodoh, maling alimnya udah udah. Tapi kan cuma lo kayak aku, kualem tapi kualem, aku ya biasa lah gitu. Ini kan yang ulama saiki gitu. Aku lo Habib Salim gak hormat, saya Muhammad ini ulama ini akademisi biasa, tapi ya lumayan. Ini belum menyadur sekian tak, tak jadi. Paham ya? Walaya ta'ala ku bisa terus famata kanal amru biya di sifah wa anal qadiyah ya mau diistihad wa tatala ta'ala terus cara kula fila ayin mikol ya lukadimin wala arfaqa min jakli ini terus beliau beristihad saya tidak berpikiran sesuatu sing awfaqa wala arfaqa min jakli jidah iyal mikol yang paling menyenangkan dan paling kasihan terhadap umatnya Nabi adalah menjadikan jidah hiyal mikot idiyah babuduhul ila Makkah min jihadil bakhri fatakunu mikotan di jamil kodunai alat ta'irat awil bawakhir. Piye-piye trene darani mikot zaman Nabi yang disebut Nabi itu semuanya pintu kota. Artinya Nabi ketika sugeng nyebut sekian kota yang jadi mikot kan pintu kota. Lah saya ini pintu kota ini Mekah itu lewat jidah, ya jidah kok repot. Paham ya? Cara pikiran ini dia. Paham toh? Itu ya babuduhul ila Makkah min jihadil bakhri fataku numikotan ijam ilko dimlem alal toiro awil bawakhir kapal laut wasyufun ditatamak kanal haju min fi'li mayusan nufil ikhram piye-piye ono kesunatan ikhram sholat ono rokaat adun dan pesawat api adun banyanya sopung banyanya kaya angin tewili sak dom metu ya terus ngono nak salin pesawatnya oh oleng. Lu tahu lu satu mbak yang mudro apa ceblok. Gara-gara anaknya alam-alam, yuk salin kah? Lu tahu kok yuk? Sini cerita saya itu kafir ya Madura. Buatan bodoh nih. Ya terus nih, sini cerita bambu itu. Wa fi ma anal hikmah fi wat il mawakit fi amanik yal khalia kaun wa yatrukun. Nah ini ya, kurang baca. Tren mawakit itu mulai dulu itu kaunuha biturukin nas. Jalan masuk manusia. Wa alamadal khili Makkah. Wa kuluha taqo'u bi atrofil hijab. toh wakot sorot jidah torifan di jami'i rukabit toyo. Dulu Nabi ketika ngukur mikot, semuanya tren di pojok-pojok Hijaz. Hijaz itu antara Mekah. Nah sekarang jidah sudah menjadi pojok pintu masuk untuk ke Mekah. Ya sudah, berarti dia memenuhi tren dikatakan mikot. Nah, jadi wala madakhili Mekah wa kulluha taqa'u bi atrafil Hijaz. Wakot sorot jidah itu torikon di jami'i rukabit toyo. Wah taju Nabi Ta'idurat ila ta'ini mikoti artinya kemudian haji mamr bahwa jabat ijah dan mukamawak ketua Umar ahli Irak datu irkin. Artinya ketika Umar memutuskan ahlul Irak datu irkin kan tidak ada hadisnya. Jadi sing datu irkin kan keputusan Umar. Cuma Umar ngerti ya polanya Nabi mikot itu di pintu ger. Ya sudah lah untuk Irak datu irkin. Nah makanya dari kias seperti itu ya sudah lah untuk Mekah ijah semuanya lewat. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kalau kita mengikuti mikot dari kita ya berdasar fatwanya Habib Sani yang akademisi ini ya sudah lah, lucu-lucunan ilmiah, itu salah aneh kok. Tapi kan enggak ada sanatnya, Pak. Kita enggak punya sanat. Tapi mesti mau coba itu. Bentar apa keren ya. Kalau gue garap skripsi darah ini alim. Kalau ya saya tahu garap skripsi, beruntungnya uang. Ya dari ini jelas ya, tadi kalau suwon kita harus punya tradisi ilmu. Sebenarnya yang di ini kan Kak sering mengutip Hayatul Ulianya Wahabi, tapi yang ulamanya akademisi udah biasa. Ini yang disebut itu ulama Syafi'i dan lucunya takbir al-mujizuna minhum akhfi al-qabin itu persis yang takbir di Anatul Thalibin itu kan unik. Ternyata si Anawana juga itu kan gue banget. Oh, gaya tolen aku yakin Wahabi sing alim lah gaya to ora iso kang ninggal ulama gede ne ape alimu kondi. Sepinter-pinternya Abdul Wahab pendiri Wahabi itu ndak sealim Abu Bakar Sato, ndak sealim Ibnu Hajar, enggak sealim enggak. Terus mau ngambil ilmu itu dari mana? Kalau enggak pakai ilmu kita mau pakai apa ya gitu. Nah itu yang munsif, al-munsifun ya yang orang ini ya biasa ya jujur aja apa? Biasa aja kalau al-munsifun ya biasa. Lu disebutkan dia enggak malu disebutkan tak kitabnya sa. Ya karena munsif ya, ya sama rojeknya ya santai aja. Jadi enggak terus mentang-mentang dia Wahabi itu istiadat sendiri enggak juga. Yang alimnya lah seorang aja. Ya podo NU-ne kan podo sing alim, sing ora alim ora karo-karo. Ono sing liberal, ono sing usul haji ngak dicokno ning sawal. Lah nek wong sembrono iku ora kudu Wahabi. Ya macam-macam wong akeh. Ono sing dukun ya wong akeh. Padahal hati sila tak tulkuhan wah. Tapi yang saya senang di sini itu tadi, makanya penting. Ini kalau wajah malik. Yang Al-Mani'un yang disebut Muhammad Hasbu Al-Makki, Abdul Hamid Asyarwani. Siapa yang enggak kenal kitab Asyarwani? Ahmad Khotib Al-Minangkabu Al-Indonesi. Asyai Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi. Wa min mu'asirina kibaru ulama ilmu prakatil Arabi As-Saudi. Malah disebut terakhir. Itu lucu kan? Setelah menyebut ulama-ulama top sunni, terus dia wamin mu'asirina kibaru ulama ilmu Melaka ala Arabia Saudia. Jadi yang ulama wabi malah di nomor terakhir kan. Ya karena ini akademisi dia santai saja. Apa gak beban. No? Ini. Jadi tidak kopol guri. Ya ini kan tidak kopol guri. Ini kan ama Melaka tul Arabia Saudia. Ini ada seh. Siapa ini? Ini Khotib Al-Minangkabu Al-Indonesia. Ini Wasya Muhammad Nawai Al-Bantini. Saya ingin putusnya calon wakil presiden. Ada wami tak termasuk cicit. Oh keren ya. Gak situ orang Madura. Aduh Madura benar-benar Indonesia. Paling Jokowi mau. Ini mas Indonesianya gimana ini. Indonesia, Indonesia turun tenang. Nah ini kan pengalaman kula suwun, makanya yang munsif kula cek eling betul dewe Mbah Mun. Wis sah. Mu'tazilah lah. Nah ulama iku tetep kena dinten. Piye-piye ulama ana wedine pengiran. Kula cek eling dewe. Ya masalahnya misalnya di asal ulama itu tentu kita ada ikut tapi enggak apa-apa itu. Kan biasa kalau di jamul jamek ada pendapat gini-gini bahwa faqohum Abu Bakar Al-Baghilani itu rujuknya di Mu'tazilah. Biasa kalau di Fausul Fakih kan biasa di jamu-jamu. Paham ya? Ulama Sunni, pro ulama Mu'tazilah itu biasa. Di kitab-kitab kalau kita kitab tapi kalau pidato yang umum kan jadi kasus besar. Tapi kalau di jamu-jamu kan biasa. Ya biasa karena polemik ilmu ya. Biasa aja. Ya, tapi kan jadi fitnah kalau di kelas-kelas Islam. Tapi kalau di Wahabi juga sama. Nah, ini misalnya As-Sayyid Muhammad Al-Habsyi Muti Makkah. Ini kan bahannya Habib Hamis. Padahal Wahabi rata-rata katanya enggak senang Alawiin, tapi di sini juga biasa. Yang orang alimnya juga muji-muji As-Sayyid Muhammad Al-Habsyi Mufti Makkah. Dia juga ini bahannya Habib siapa? Anis. Jadi Habib Anis itu kan Anis bin Alwi bin Ali. Ini yang Ali ini yang arah Sintut. Bin Muhammad bin Husain. Ini mbahnya Mufti apa ya? Bro? Mufti Syafi'iyah. Terus era wali ya mbahnya Habib Anis itu yang ngarang apa? Simtud Durrul Anis bin Alawi bin Ali. Tapi beliau ya orang alim yang aneh itu. Makanya tradisi di Solo nganti saya ya tradisi ilmu Habib Anis sugeng-sugengnya mucal Bukhari. Ya karena makanya dekat sekali dengan Mbah Mun. Sekarang cucunya juga sering soal Mbah Mun, anaknya Habib Husain. Makanya apa ya? Ya kita sudah dan alhamdulillah beliau juga yang cucu-cucunya beliau sebagian dia kenal kula, dia saling menghormati, jadi ya sudah bagus lah, sudah silsilah kita sudah. Bapak saya Kudus, bapak saya itu ya termasuk dulu yang ngajar bahasa oleh darat. Ya sudah benar lah sanad kita ini sudah benar. Makanya jangan kalian rusak ini sudah. Rasa tersinggung tak kandani api-apian. Sanad yang sudah benar ini gara-gara apa? Jadi jelas ya, jadi ini enggak semua fatwa-fatwa itu menghindari kitab-kitab kita. Paham ya? Antal bina ahli ilm, yuk en. Insyaallah ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh macam ana ya wa mutawaddina fi ka mutanasibina fi ka mutabaqina. Hatta nakuna ya wa minal ladina taharu. Wa nam syafi ardi ka binurin ka maulidi ka wa nuri syariat ka. Ij'alna ya wa mimma yansuru ala madinika. Amin. Thank you.